Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dan hadirat rahmatullah sekalian, saya sangat panjatkan puji dan syukur kepada Allah Azza wa Jal atas segala limpah kurnianya, nikmat-nikmatnya kepada kita, taufik dan hidayahnya. Dan alhamdulillah malam ini kita bersama untuk kita menambahkan kefahaman di dalam agama Allah Subhanahu wa Taala, sebagaimana yang digalakkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Barang siapa yang Allah inginkan untuknya kebaikan, maka Allah akan berikannya kefahaman di dalam agama. Dan kefahaman di dalam agama Allah SWT, sebagaimana kita selalu terangkan, bahawa tidak datang begitu saja, tapi perlulah dicari, perlulah dituntut ilmu agama dan kefahamannya daripada ahli-ahlinya. Dan alhamdulillah pada pelajaran-pelajaran lepas telah kita bacakan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dibawa oleh Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala berkenaan dengan al-wudu. Antaranya hadis Umran daripada Uthman radhiyallahu an, hadis yang masyhur tentang bagaimana beliau telah meminta air bekas untuk berwudu, beliau membasuh tangan hingga lengan selama sebanyak tiga kali, kemudian beliau berkumur-kumur, masukkan air ke dalam hidung dan mengeluarkannya, kemudian dia membasuh wajahnya tiga kali dan dia membasuh tangan kanannya hingga ke siku sebanyak tiga kali, begitu juga dengan tangan kirinya, kemudian dia membasuh, dia menyapu kepalanya dan dia membasuh tangan kanan, kaki kanannya hingga ke buku lali tiga kali, begitu juga dengan kaki kirinya. Kemudian dia berkata, aku telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwuduk seperti wudukku ini. Hadis muttafaqun alaih. Jadi ini sebagai ulang kaji. Jadi itu antara dalil ataupun hadis yang menunjukkan tentang cara berwuduknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi Uthman radhiyallahu an menerangkan bahawa beliau melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berwuduk seperti itu. Kemudian hadis yang berikutnya adalah hadis Ali radhiyallahu an tentang sifat wuduk Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa masaha bi ra'sihi wahida, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyapu kepalanya sekali. Hadis ini kata Imam At-Tirmizi adalah hadis yang paling sahih di dalam bab ini. Jadi jelas bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyapu kepalanya sekali saja, sedangkan anggota badan lain Nabi sallallahu alaihi wasallam telah membasuhnya tiga kali. Jadi ini menunjukkan bahawa sengaja dilakukan demikian, sengaja disapu kepala itu sekali, dan itulah sunnah Rasulullah SAW. Dan telah kita terangkan bahawa ada pendapat lain dalam hal ini, iaitu yang masyhur daripada mazhab Syafi'i dan lain-lain lagi, bahawa disunatkan menyapu kepala tiga kali, dan dalil mereka adalah kias dengan anggota badan, anggota wuduk yang lain, di mana apabila dibasuh tangan tiga kali, dibasuh muka tiga kali, dibasuh kaki tiga kali, maka kita kiaskanlah kepada menyapu kepala tiga kali. Dan telah kita katakan, walaupun terdapat hadis-hadisnya sebagaimana dikatakan Abu Daud dalam sunannya, bahawa hadis-hadis yang sahih yang menerangkan Nabi SAW sapu hanya sekali lebih banyak dan lebih sahih. Dan seolah-olah ini melemahkan riwayat-riwayat yang mengatakan sapu kepala itu tiga kali. Dan telah dijelaskan bahawa kalau telah disapu kepala itu tiga kali, maka ia telah keluar daripada setakat menyapu, ia telah menjadi membasuh. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran tidak menyuruh kita membasuh kepala, tetapi yang disuruh adalah menyapu kepala. Nah, jadi kemudian hadis yang berikutnya adalah hadis Abdullah bin Zaid bin Asim radhiyallahu anhu berkenaan dengan sifat wudu. Dia berkata, "Wa masaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ra'sihi fa aqbala bi yadayhi wa adbar." Muttafaqun alaih. Bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyapu kepalanya dan dia telah mengambil kedua tangannya dan dia kehadapankannya, yakni daripada kepalanya, dan mengebelakangkannya. Hadis muttafaqun alaih, yakni sahih Bukhari dan Muslim. Dan dalam lafaz bagi keduanya, dia mula daripada bahagian depan kepalanya, bi muqaddami ra'sihi hatta dhahaba bihima ila qafa, sampailah dia naikkannya ke belakang kepala. Thumma raddahuma ila al-makani alladhi bada'a minhu, kemudian dia mengembalikan kedua tangannya itu ke tempat yang dia mulakannya. Jadi artinya cara sapu kepala yang ditunjukkan oleh hadis ini, hadis Bukhari dan Muslim ini, iaitu mula daripada bahagian depan kepala dahulu. Dan bukan hanya sampai ke separuh jalan saja, separuh kepala, tetapi diteruskan sampai ke qafah, qafahnya belakang. Jadi sampai ke belakang sebelum tengkuk lah. Kemudian dikembalikan ke hadapan. Ini telah kita bahaskan juga pada minggu lepas. Tetapi terdapat persoalan, adakah ataupun apakah sebabnya disapu demikian rupa? Bukankah ini seolah-olah telah menyapu dua kali? Sebab kita dah daripada depan ke belakang sekali, daripada belakang ke hadapan balik, itu dah kira dua kali kan? Sedangkan hadis sebelum ini, hadis Ali radhiyallahu an, dia kata Nabi SAW menyapu kepalanya sekali, dan telah kita katakan itulah pendapat yang paling kuat. Jadi apa jawapannya? Maka kata ulama, ini yakni cara sapuan ini tidak menjadikan sapuan itu menjadi dua kali, tetapi ia tetap sapuan sekali sebab dia tidak mengangkatkan tangannya. Dan ini ada makna lain daripada menyapu dua kali, di mana apabila seorang itu melakukan daripada depan ke belakang dan tujuannya adalah untuk menyampaikan sapuan tadi dengan air tadi hingga ke bahagian belakang kepala. Baik, tetapi kita tahu bahawa rambut itu kadang-kadang bila kita daripada depan ke belakang, yang kena cuma sebahagian saja. Jadi bila ditarik kembali, sebab ada rambut tu tumbuh dia daripada depan ke belakang, ada tumbuh daripada depan ke belakang atau belakang ke depan lah, salah satu. Jadi bila dibuat kembali, dikembalikan semula, maka akan dipastikan bahawa kepala itu secara keseluruhannya telah disapu. Jadi bukan disapu dua kali sebenarnya. Kalau sapu dua kali, maknanya dia dah sapu, lepas tu dia angkat tangan dia, ambil air lagi sekali, baru dia sapu lagi, itu baru dinamakan dua kali. Jadi menunjukkan bahawa inilah cara menyapu yang betul, dan ia masih lagi menyapu kepala sekali sahaja. Thumma raddahuma ila al-makani alladhi bada'a minhu, dan telah kita terangkan inilah cara yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Persoalannya, apakah hukum menyapu kepala dengan cara ini? Kalau kita sapu daripada depan ke belakang saja, kita tak tarik balik ke depan, adakah ini salah? Adakah ini tidak sah? Adakah tidak ikut sunnah? Dia dah mula daripada depan sampai belakang dah, cuma dia tak tarik balik. Adakah ini dikira sebagai kurang? Kalau kurang, kemudian berdosa. Kemudian kalau berdosa, tidak sah ataupun sah. Jadi jawapan di sini adalah sah. Seseorang yang menyapu kepala walaupun dia tidak tarik kembali ke hadapan. Sebab telah kita bahaskan pada minggu lepas bahawa kita ada permasalahan di kalangan ulama tentang hukum menyapu sebahagian daripada kepala. Dan sebahagian tu ada macam-macam tafsirannya. Ada empat pendapat kan. Jadi ada yang mengatakan bahawa seluruh kepala tu sebenarnya yang harus disapu. Ada yang mengatakan sebahagian. Kemudian sebahagian tu kata mereka ada tiga helai rambut, iaitu mazhab Syafi'i. Sebab kalau satu rambut sikit, dua rambut sikit, kalau tiga rambut yakin dah banyak dah, dan rambut tu dah kira sebagai kepala. Itu hujah mereka. Dan ada yang mengatakan taklah disapu seperempat jari, yakni empat jari. Empat jari daripada kepala itu dah kira kan disapu kepala, itu sebahagian yang wajib. Ada yang mengatakan sepertiga kepala. Sebab sepertiga itu dalam hadis-hadis banyak, sebagaimana dalam masalah wasiat. As-suluthu wa as-suluthu katsir. Kemudian dia mengatakan seperempat kepala. Seperempat kepala itu dah yang diwajibkan. Dan telah kita katakan bahawa pendapat yang paling benar adalah seluruh kepala. Walaupun begitu, kita tetap hormati khilaf ini. Jadi oleh kerana itu, kalaulah dia dah sapu daripada depan sampai ke belakang, tentu sekali dia dah sapu seluruh kepala. Cuma kita katakan sapuan ini tidak sempurna sebagaimana yang ditunjukkan oleh sunnah. Itu je lah. Jadi kalau dia dapat sapuan yang sempurna, dia ikut sunnah, dia tarik balik ke hadapan. Dan baik, kita pergi kepada hadis yang berikutnya. Hadis itu kita ada baca secara ringkas pada minggu lepas, hadis ke-33 muka surat 103. An Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhuma fi sifati wudu'i qala thumma masaha bi ra'sihi wa adkhala isba'aihi sabbahataini fi udhunayhi wa masaha bi ibhamaihi zahira udhunayhi. Akhrajahu Abu Dawud wan Nasa'i wa sahahahu Ibnu Khuzaimah. Yaitu dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu tentang sifat wudu, dia berkata kemudian beliau mengusap kepalanya dan memasukkan kedua jari telunjuknya ke dalam kedua telinganya dan mengusapkan kedua ibu jarinya pada bahagian luar kedua telinganya. Hadis riwayatkan Abu Dawud dan Nasa'i dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah. Dan hadis ini memang hadis yang sahih. Kita baca sedikit tentang biografi perawi ini. Beliau adalah Abdullah bin Amr, iaitu Abu Abdul Rahman atau Abu Muhammad. Abdullah bin Amr bin Al-As bin Wa'il As-Sahmi Al-Qurashi. Nasabnya bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada Ka'ab bin Lu'ay. Beliau masuk Islam sebelum ayahnya, iaitu Amr bin Al-As, dan ayahnya lebih tua 13 tahun darinya. Tak jauh eh. Baik, Abdullah adalah seorang hafiz, alim dan abid ahli ibadah. Dia wafat pada tahun 63 Hijrah. Ada yang mengatakan tahun 73 Hijrah dan ada pula yang mengatakan selain itu. Tempat wafatnya diperselisihkan. Ada yang berpendapat di Makkah, ada yang kata Taif, ada yang mengatakan di Mesir. Dan tentang ibadat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma ini, terdapat hadis-hadis yang menakjubkan tentang semangatnya beliau ketika muda untuk beribadat. Beliau adalah antara mereka yang meminta untuk daripada Rasulullah SAW untuk berpuasa sepanjang tahun. Kerana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam larang. Jadi dia kata aku mampu untuk puasa demikian, tapi Nabi Sallam kata jangan puasalah satu hari dan bukalah dua hari. Jadi dia kata aku mampu lebih daripada itu. Nabi Sallam kata puasalah satu hari dan bukalah satu hari. Dan itulah puasa Daud alaihissalam, dan itulah sebaik-baik puasa. Jadi selepas itu dia pun berpuasa demikian, iaitu puasa satu hari, besoknya dia buka. Kemudian usaha dia puasa lagi seterusnya. Selagi tidak ada hari raya, dua hari raya, dia akan terus buat macam itu. Puasa Daud AS. Apa yang berlaku adalah apabila beliau dah meningkat tua umurnya, beliau mengucapkan kata-kata penyesalan. Beliau mengatakan kepada orang-orang dikelilingnya, alangkah baiknya aku mengikut nasihat Rasulullah SAW. Kerana tak mahu ada riwayat sebelum itu, Nabi SAW nasihatkan dia puasa, puasalah tiga hari setiap bulan, ya, salah satu ayam fi kulli syahr. Jadi kalau aku ikut nasihat Nabi SAW yang ringan, tentulah aku tak rasa seperti ini. Kenapa? Kerana apabila pada dia, bila dia dah janji dengan Rasulullah SAW nak berpuasa tu, dia tak mau mengikut janji dan dia beristiqamah meneruskan ibadatnya. Akhirnya bila dia sampai tu, dia rasa berat, rasa susah. Pengajaran bagi apa ni? Bagi kita bahawa mengikut sunnah Rasulullah SAW adalah yang terbaik. Dan Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, beliau juga mempunyai kisah di dalam peristiwa sejarah, iaitu antara peperangan di antara Muawiyah radhiyallahu an dan Ali radhiyallahu an. Jadi beliau lah antara orang yang ditunjukkan supaya menjadi hakim, yakni pengadil bagi dua puak yang berperang itu. Dan kita tahu bahawa ada kumpulan lagi satu, mereka ini tidak setuju dengan penghakiman seperti ini. Kerana mereka kata ni kita berhukum dengan hukum manusia. Abdullah bin Amr ibn As dan seorang lagi sahabat yang telah ditunjukkan menjadi pengadil ini, mereka katakan ni manusia, sedangkan inil hukmu illa lillah, hukum itu hanyalah milik Allah. Jadi kita nak berhukum dengan Quran, pernah ada riwayat mereka angkat Quran dan sebagainya. Jadi akhirnya mereka apa ni? Mereka khuruj, yani mereka keluar, mereka tinggalkan semua pihak dan mereka menjadi puak sendiri. Dan akhirnya mereka berpakat untuk apa ni? Untuk menyelamatkan umat Islam daripada bencana apa ni, pemerintah politik ini. Jadi mereka berpakat untuk menyelesaikannya dengan membunuh Ali radhiyallahu an, membunuh Muawiyah radhiyallahu an, dan membunuh Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu an. Dan mereka bersepakat untuk membunuh ketiga-tiga sahabat ini pada malam yang sama. Sebab mereka ni berada di tempat-tempat yang lain. Jadi mereka hanya berjaya membunuh seorang daripada mereka, iaitu siapa? Ali bin Abi Talib radhiyallahu an di Kufah. Adapun yang lagi dua, satu tak jadi nak keluar kerana sakit perut, saya tak ingat siapa, mungkin ni Abdullah bin Amr. Dan satu lagi keluar, tetapi orang tu ditangkap. Orang itu ditangkap. Yang berjaya dibunuh adalah Ali bin Abi Talib radhiyallahu an. Jadi ini kisah Abdullah bin Amr ibn As radhiyallahu anhu. Jadi beliau membiarkan hadis menyapu telinga ini, iaitu dimasukkan dua jari, Nabi SAW masukkan dua jari tasbihnya, ini jari tunjuknya, ke dalam jarinya. Dan dia maknanya dia sapukan dalam telinga itu, sapulah ikut tu. Kemudian yang luar itu dia anukan dengan ibu jari, dua ibu jarinya. Mungkin daripada bawah ke atas boleh, nak atas ke bawah pun boleh, mana yang senang. Dan seperti dalam masalah sapu kepala tadi, ulama membahaskan tentang hukum menyapu telinga dengan cara begini. Kita semua kata bahawa menyapu dengan cara begini adalah sapuan yang paling sempurna, sebab ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang melakukan demikian dapat pahala sunnah. Tetapi apakah dia wajib? Kalau tak lakukan demikian, apakah dia berdosa ataupun tidak sah wuduknya? Telah kita katakan ijma' ulama. Ulama telah ijma' bahawa kalau seorang itu setelah dia sapu kepala, dia tidak sapu telinga pun, wuduk dia sah. Jadi apa lagi kalau dia sapu tetapi tak ikut sunnah macam ni? Jadi tetap sah. Jadi itu permasalahan dalam hal ini. Dan apa juga cara kita sapu telinga, semuanya apa ni dibolehkan. Semuanya dikira sebagai kita telah menyapu telinga aja. Dan daripada hadis ini menunjukkan bahawa sapu telinga yang dimaksudkan adalah keseluruhan telinga, bukan sebahagian telinga, ambil hujung telinga aja kat anting-anting ke atau atas saja ke. Sebab Nabi SAW masukkan dalam telinga. Jadi dalam telinga pun kena basuh, kena cuci, kena sapu. Dan luar telinga juga disapu. Bila kita cakap dalam telinga ni, bukan kita masuk dalam lubang telinga. Jangan salah faham, masukkan air dalam lubang telinga. Itu nanti keluar macam-macam benda yang tak diingini. Itu tidak diperlukan. Masuk dalam telinga, ada dalam cu. Dalam tu lah yang telinga yang kat luar tu, sebelah dalam. Jadi inilah cara yang paling baik untuk apa ni, kita sapu telinga. Kemudian pembahasan lain adalah, adakah kita sapu telinga ini ketika kita basuh muka ataupun kita sapu telinga ketika kita sapu kepala. Dan telah kita katakan bahawa sapu telinga ini bersama dengan sapu kepala. Dalilnya tak disebutkan di sini, akan datang nanti insya-Allah. Begitu juga tentang pembahasan apakah perlu mengambil air yang baru untuk menyapu telinga. Itu juga akan datang dalam hadis yang lain, kita sebutkan di sini. Baik, hadis yang berikutnya, hadis ke-34. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza istayqadha ahadukum min manamihi falyastanfir thalatha fa inna syaitana yabitu ala khayshumihi. Muttafaqun alaihi. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang dari kalian bangun tidur, maka hendaklah beristinfar 3 kali. Kerana sesungguhnya syaitan bermalam di dalam khayshum, di dalam khayshumnya, yakni lubang hidungnya. Hadis muttafaqun alaih, iaitu yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Baik, jadi dalam hadis ini, hadis Abu Hurairah, Rasulullah SAW memerintahkan kita apabila kita istiqadah daripada yakni bangun daripada manami, mana maknanya naumi, daripada tidurnya. Nah, dan walaupun daripada hadis kita bangun terjaga daripada tidur, tidak disebutkan di sini tidur itu tidur nyenyak ataupun tidur apa panggil ayam-ayam, apa juga jenis tidur, yakni sama ada tidur siang ataupun tidur malam. Ya, zahirnya macam itu. Apabila orang itu bangun daripada tidurnya, dan masuk dalam hukum tidur adalah orang yang pingsan. Ya tidak? Begitu juga dengan orang yang tak sedar diri, sama dia macam tidur, seperti orang koma. Kalau dia bangun selepas itu, dia nak berwuduk, maka kata Nabi SAW, falyastanthir thalathan, hendaklah dia keluarkan air daripada hidungnya 3 kali. Di sini ada permasalahan, bagaimana nak keluarkan air daripada hidung sebanyak 3 kali, sedang sekali pun belum masuk dalam hidung, iaitu perbuatan istinsyak. Perbuatan istinsyak adalah masukkan air dalam hidung. Jadi menunjukkan bahawa bila disuruh untuk buang air daripada hidung selama sebanyak 3 kali, menunjukkan kita perlu masukkan air dalam hidung 3 kali. Jadi bila disebutkan yang kedua tu, yang akhir, maknanya yang awal tu dah termasuk sekali ke dalam. Jadi menunjukkan bahawa hendaklah dimasukkan air ke dalam hidung 3 kali dan dibuangkannya. Dibuangkannya. Kemudian Nabi SAW terangkan sebabnya. فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَبِيْتُ عَلَى خَيْشُمِهِ. Kerana sesungguhnya, فَإِنَّ. Jadi kata-kata فَإِنَّ macam ni, kalau kita jumpa kat hadis, menunjukkan sebab. Ini adalah kalimat menunjukkan at-ta'lil, illah dia. Kenapa disuruh buat ini? Sebab dia begini. Kita ada banyak contoh dalam hadis-hadis bahawa kata-kata fa'inna ini menunjukkan kepada sebab. Seperti dalam hadis seorang yang meninggal dunia dalam keadaan ihram, haji ataupun umrah, Nabi SAW kata kafinu fi taubih, yakni kafankan dengan baju yang sedang dia pakai. Ini ihram dia, tak payah nak kafan dengan kain kafan. Dan janganlah apa? Janganlah minyak wangikan badannya. Kemudian Nabi SAW kata, فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيَا. فَإِنَّهُ, kerana sesungguhnya dia akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan mulabbiya, yakni dalam keadaan bertalbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Sebab dia dalam keadaan ihram, dia bertalbiyah. Jadi pada hari kiamat dia akan jumpa Allah SWT dengan ihramnya. Dan orang dalam ihram boleh tak pakai minyak wangi? Tak boleh. Boleh tak pakai kain kafan yang dibolot, diikat apa semuanya? Jawabnya tidak, tidak boleh. Jadi apa ni, itu akan jadikan sebagai satu kemuliaan kepada orang yang meninggal dunia dalam melakukan ibadat haji dan umrah. Ini satu berita gembira bagi mereka. Kita tahu banyak apa ni, kemalangan berlaku ketika haji, jatuh daripada bas, kemalangan, terhempit dan sebagainya. Jadi hadis ini memberikan apa ni, satu macam wujudkan kepada mereka, berita gembira kepada mereka bahawa insya-Allah jika niat mereka ikhlas, tidak ada halangannya, bahawa mereka dikira sebagai mati syahid. Naam. Jadi di sini Nabi SAW menerangkan sebabnya, kenapa mesti masukkan air dalam hidung dan buangnya 3 kali selepas bangun daripada tidur. Syaitan bermalam di dalam lubang hidungnya. Jadi itu ala khayshumi. Bermalam di dalam, bermalam di atas lubang hidungnya, maknanya di dalam. Khayshum, dalam riwayat lain khayashimi, lubang hidungnya. Jadi inilah sebab dilakukan demikian. Oleh kerana itu, persoalan yang kedua adalah apa hukumnya melakukan apa yang diperintahkan oleh Nabi SAW dalam hadis ini. Apa hukumnya bila kita bangun tidur, masukkan air dalam hidung 3 kali? Adakah dia wajib jika kita tak buat berdosa, ataupun dia sunat saja? Jadi dalam hal ini ulama terbagi kepada 2 pendapat. Ada yang mengatakan dia wajib. Dalilnya zahir hadis ini, Nabi SAW perintahkan, dan asal perintah hukumnya wajib. Nabi SAW kalau perintah, asal dia wajib. Asal dia wajib ke sunat? Nak buat boleh, tak nak buat, tak apa. Nabi SAW kalau ada depan awak, pergi ambil itu. Misalnya dia kata, pergi ambil itu yang jatuh tu. Apa asal hukum dia? Tak payah ambil ke? Atau awak tengokkan aja? Awak kalau tengokkan aja, awak telah kufur kepada Rasulullah SAW. Kerana apa? Langgar perintah. Tengok syaitan. Allah SWT perintah sekali je. Apabila Adam diciptakan, suruh semua sujud pada Adam. Iblis tak mau. Jadi kalau apa berlaku pada iblis? Dikutuk, dilaknat, dikeluarkan daripada syurga. Jadi ini menunjukkan bahawa mentaati perintah, ini asal perintah, hukumnya wajib ditaati. Kalau tidak, dia berhak untuk diterima kecaman, hukuman dan sebagainya. Itu asal. Baik. Jadi begitu juga dengan perintah Rasulullah SAW. Jadi di sini mereka mengatakan wajib memasukkan air dalam hidung apabila bangun daripada tidur. Kemudian mereka menambah pula, Nabi SAW menerangkan sebabnya. Sebab syaitan masuk di dalam lubang hidung. Dan ini satu perkara yang harus kita ambil perhatian. Sebab syaitan ada dalam hidung, bukan ada dalam hidung, bermalam dalam hidung sama-sama dengan kita tidur. Itu adalah perkara yang boleh kita lihat ataupun tidak boleh lihat. Kalau kita boleh lihat, memang kita dah pingsan lah. Kita tak boleh tidur kan. Jadi ini adalah perkara yang ghaib, yang datang daripada Rasulullah SAW. Dan tentu sekali perkara ini adalah perkara yang wajib kita imani. Dan syaitan kalau ada di dalam lubang hidung, kemudian dia bermalam dalam lubang hidung itu, tentu sekali bukan untuk apa ni, menggembirakan kita atau untuk memberikan kita manfaat. Betul ke tidak? Dia jangan kata bermalam dalam lubang hidung kita. Dia dekat dengan kita dah rasa tak sedap dah. Sebab dia musuh. Kita minta kepada Allah SWT lindung daripada syaitan, supaya dia lagi jauh daripada kita, lagi bagus. Jadi ini dia tidur dalam lubang hidung kita pula. Tentu sekali macam-macam perkara dia nak buat pada kita. Dan itu sebabnya kata ulama, bagaimana dalam hadis pun, apabila seseorang itu bangun daripada tidur, dia akan rasa apa ni? Malas. Malas nak pergi angkat wuduk, malas nak solat. Jadi ubat dia adalah ni. Masukkan air dalam hidung dan buang. Ini cuci hidung. Kemudian angkat wuduk. Jadi setiap kali dilakukan ini, akan tertanggallah ikatan, satu ikatan daripada ikatan syaitan. Jadi syaitan ada ikat kita supaya kita malas nak bangun. Kemudian lepas kita solat, baru terhilanglah ataupun terlerailah semua ikatan-ikatan tadi. Ada 3 ikatan yang syaitan ikat pada kita ketika kita sedang tidur. Jadi tentu sekali perintah ini merupakan perintah yang wajib. Sebab kita diwajibkan untuk apa ni? Untuk berperang dengan syaitan. Inna syaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa. Sesungguhnya syaitan adalah musuh bagi kamu, maka jadikanlah dia musuh bagi kamu. Zaman sekarang orang nak jadi kawan dengan syaitan, best friend lagi. Gambar syaitan pun ada kat baju je. Baik. Dan antara yang syaitan suka apa dia? Iblis suka apabila kita tidak menutup aurat. Itu yang disebutkan oleh ulama, buat saya teringat ni. Syaitan amat suka bila seorang itu apa ni, tidak menutup aurat. Dan kita lihat kisah Adam AS dan isterinya Hawa. Jadi dia goda. Apa yang berlaku? tertanggal pakaiannya sampai nampak aurat. La ya bani adama la yaftinannakum syaitan kama akhraja abawaykum minal jannah yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima. Janganlah wahai anak Adam, janganlah kamu diuji, difitnah oleh syaitan sebagaimana dia telah menguji ataupun menggoda ibu bapa kamu daripada syurga, dikeluarkan kedua mereka daripada syurga, dan yanzi'u anhuma, dan dia menanggalkan daripada kedua mereka pakaian mereka sehingga nampak kemaluan mereka. Jadi itu adalah perkara yang amat disukai oleh syaitan. Dia kalau orang yang suka membuka auratnya di hadapan khalayak ramai, maka dia telah melakukan perkara yang amat dicintai oleh syaitan. Kalau wanita lagi pula dihiaskan lagi oleh syaitan. Jadi kita maksud di sini adalah kita diperintahkan untuk bersalahan dengan perbuatan syaitan dan berlindung kepada Allah SWT daripada tipu daya syaitan. Jadi hukumnya kata ulama wajib masukkan air ke dalam hidung sebanyak 3 kali, bukan sekali pun, 3 kali. Sebab ini tidak terdapat makna yang masuk akal daripada hal ini kecuali ta'at tudi, iaitu ta'at pada perintah. Baik, kata Syekh As-San'ani rahimahullah ta'ala, hadis tersebut adalah dalil wajibnya beristighfar ketika bangun tidur secara mutlak. Tetapi dalam riwayat Al-Bukhari, apabila salah seorang kamu bangun dari tidurnya lalu berwuduk, maka hendaklah beristighfar 3 kali kerana sesungguhnya syaitan, sampai habislah, yakni tidur di dalam lubang hidungnya. Apa dekat dalam hadis Bukhari ni? Apabila salah seorang kamu bangun dari tidurnya lalu berwuduk. Jadi bukan sebarang bangun tidur. Bangun tidur kemudian nak berwuduk, jangan mulakan berwuduk dahulu, tapi cuci hidung dulu. Maka di sini dibatasi perintah mutlak tadi dengan perintah berwuduk, dan membatasi bangun tidur dengan tidur di malam hari. Kenapa pula bukan tidur siang hari? Sebagaimana dijelaskan oleh lafaz yabitu, fa inna syaitana yabitu. Yabit maknanya tidur pada waktu malam. Dan kemungkinan ada yang mengatakan bahawa lafaz tersebut berlaku secara umum. Maka tidak ada perbezaan antara tidur pada waktu malam dan siang. Di sini ada 2 pendapat ulama. Kalau kita bangun tidur waktu siang lepas asar, adakah wajib kita cuci hidung ataupun pada waktu malam saja? Maka ada ulama mengatakan pada waktu malam saja, sebab zahir hadis yabi itu tidur malam. Ada ulama mengatakan tidak, tidur malam pun kena, tidur siang pun kena cuci hidung lepas bangun tidur. Ada pun lafaz dalam hadis, mereka katakan ini adalah kebiasaan. Adalah kebiasaan, yakni makhraj ghalib, yakni biasanya orang tidur siang ke malam. Yang biasa, yang betul lah, tidur waktu malam. Dalam Quran pun sebut wajahlah al-laila libasa wa nahara ma'asha. Jadikan malam tu untuk sebagai penutup lah, ini untuk tidur, dan siang tu untuk bekerja. Tapi ada orang kena kerja waktu malam, siang nak kena tidur lah. Jadi adakah dia tak terkecuali daripada hal ini? Walau bagaimana pun mereka mengatakan sama saja, sebab maksudnya sama, tidur. Apabila seorang tu tidur, syaitan tu masuk dalam hidung. Apabila seorang tu tidur, hilanglah rasa panca inderanya dan sebagainya. Jadi mereka mengatakan sama sahaja. Dan lebih-lebih lagi kalau dalam hal-hal mana orang tu tidur waktu siang lebih banyak daripada waktu malam. Ada orang tidur waktu siang lagi banyak daripada waktu malam. Jadi lebih nyenyak daripada dia tidur waktu malam. Syaitan pun lebih nyenyak tidur kat dalam hidungnya patutnya. Jadi seharus lebih-lebih lagi dia mencuci, membasuh hidungnya. Jadi pendapat yang pertengahan dalam hal ini yang kita dengar daripada ulama, apabila seorang tu bangun daripada tidur malam, wajib dia basuh hidungnya. Tapi kalau dia bangun tidur waktu siang, disunatkannya dia membasuh hidungnya untuk keluar daripada khilaf. Untuk katakan wajib, lafaz hadis tak sampai. Wallahu a'lam. Baik, kemudian hadis tersebut juga termasuk di antara dalil bagi yang berpendapat wajibnya istinsar tanpa berkumur-kumur, iaitu pendapat Ahmad dan jamaah. Sedang jumhur berkata tidak wajib, tetapi perintah tersebut menunjukkan sunnah. Mereka berdasarkan dalil sabda Rasulullah SAW terhadap Arab Badui, berwuduklah sebagaimana diperintahkan Allah kepadamu. Lalu beliau menjelaskan kepada orang Arab Badui tersebut dalam sabdanya, tidak sempurna salat salah seorang kamu hingga dia menyempurnakan wuduk sebagaimana yang diperintahkan Allah. Sebagaimana yang diperintahkan Allah. Kat mana Allah perintahkan kita berwuduk? Dalam Quran, iaitu basuh wajah dan kedua tangannya hingga kedua siku, mengusap kepala, mencuci kedua kaki hingga mata kaki. Hadis ini dikeluarkan oleh Abu Daud dari hadis Rifa'ah. Hadis Rifa'ah bin Rafi' radhiyallahu an. Dan hadis ini hadis yang sahih. Tidak ada khilaf bahawa hadis ini hadis yang sahih. Baik, kita kena kaji hadis ini. Sebab pembahasan sekarang ni apa hukum. Tadi kita cerita pasal basuh hidung apabila bangun daripada tidur. Sekarang basuh hidung kalau nak berwuduk bukan bangun daripada tidur, apa hukumnya? Adakah dia wajib ataupun tidak? Ada yang mengatakan dia wajib, ada yang mengatakan tidak. Yang mengatakan tidak, mereka berdalil dengan hadis ini yang sesuai dengan Al-Quran. Hadis Arab Badui itu dia masuk, dia solat, Nabi SAW tengok dia solat. Lepas dia solat, Nabi SAW tegur dia, suruh ulang balik. Dia solat lagi. Akhirnya dah berapa kali macam gitu, dia kata kepada Nabi SAW, aku la uhsin ghaira hadha, aku tak boleh solat lebih baik daripada yang aku dah buat tadi. Kemudian Nabi SAW pun terangkan, apabila engkau nak solat itu engkau berwuduklah sebagaimana diperintahkan Allah kepadamu. Tawadda' kama amarakallahu, kama amarakallah. Kemudian diterangkan macam mana, iaitu yang dalam Al-Quran. Tak sebut kat situ cuci tangan sampai ke telapak tangan, ke pergelangan tangan tiga kali. Tak disebut kat situ berkomo-komo, tak sebut kat situ sapu hidung. Ya ke tidak? Dan yang lain-lain lagi. Jadi menunjukkan bahawa inilah yang wajib. Sebab Nabi SAW apabila mengucapkan hadis ni pada orang Arab Badui ni, dia sedang dalam keadaan mengajar apa yang wajib. Sebab kalau ada lagi yang wajib, tentu Nabi SAW dah terangkan. Sebab orang Arab Badui ni lepas ni apa dia akan buat? Apa yang Nabi ajar tu, itulah yang dia buat. Kalau ada lagi yang wajib dilakukan, iaitu komo-komo ataupun masuk air dalam hidung ataupun bagaimana sapu telinga, tentu sekali apa ni Nabi SAW mesti ajar. Tapi kalau tak ajar, maka dia tak laksanakan tanggungjawab dia, iaitu menyampaikan risalah. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik, wahai rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepada engkau daripada daripada Tuhan. Jadi mereka mengatakan bahawa hadis ini menunjukkan yang wajib adalah yang ada di dalam Quran, iaitu membasuh empat anggota wuduk, salah satu daripadanya disapu, iaitu kepala. Nah. Adapun yang lain itu semua adalah sunnah. Baik, kemudian kita teruskan. Dan kerana telah ditegaskan dalam riwayat sifat wuduk beliau sallallahu alaihi wasallam dari hadis Abdullah bin Zaid, Uthman dan Abdullah bin Amr bin Al-As bahawa keduanya tidak disebutkan. Ini komo-komo dan masuk air dalam hidung istinthar. Meskipun wuduk beliau sallallahu alaihi wasallam telah sempurna, juga keduanya disebutkan dan itu adalah dalil sunnah. Baik, berkenaan dengan sabda beliau syaitan bermalam, Al-Qadhi Iyad berkata boleh jadi mengandung makna sebenarnya. Ini syaitan, makhluk yang kita tak boleh nampak tapi dia nampak kita. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Dia dan kumpulan dia melihat kamu, kamu tak lihat dia. Jadi dia bermalam di dalam lubang hidung. Jadi boleh jadi mengandung makna sebenar. Hakikatnya betul. Sebab hidung adalah salah satu saluran tubuh yang sampai ke hati dengan penciuman. panca indera mencium. Dan tidak ada satu pun dari saluran tubuh yang memiliki katup kecuali hidung dan telinga. Disebutkan dalam hadis, sesungguhnya syaitan tidak dapat membuka penutup tersebut. Maksud kat sini adalah tidak ada anggota badan yang tidak bertutup kecuali apa? Hidung dan telinga. Ini adalah dua anggota yang sentiasa terbuka. Boleh kunci tak? Kalau kita kunci tutup hidung, tak ada nafas lah, mesti mulut terbuka. Telinga pun tak boleh tutup, dia terbuka. Sebab ada sebuah hadis bahawa apabila kamu masuk rumah, kuncilah pintu. Sebab jin tak boleh masuk rumah pintu yang terkunci. Jadi, kalau kita dah tutup, kita dah kunci, kita baca bismillah, dia tak boleh masuk. Tak payah nak letak ayat Quran atau apa semuanya, tak payah. Jadi dia masuk ke dalam hidung sebab hidung itu adalah saluran yang tidak tertutup. Baik, dan disebutkan dalam hadis perintah menutup mulut ketika menguap agar syaitan tidak masuk ke dalam mulut pada saat itu. Ini semua kita tahu lah. Juga mengandung makna isti'arah. Jadi itu pendapat pertama, bahawa betul-betul syaitan masuk dalam rongga-rongga yang terbuka ini. Pendapat kedua adalah dia ada makna isti'arah, maknanya makna pinjaman. Bahawa debu yang menjadi basah dalam hidung adalah kotoran yang sama dengan syaitan, ataupun disamakan dengan syaitan. Sebab syaitan tu adalah kotor, apa juga yang kotor kita namakan syaitan. Jadi Nabi SAW bila katakan sesungguhnya syaitan bermalam dalam lubang hidung kamu, bukan makna syaitan betul, tetapi apa? Kekotoran. Saya katakan, yang ini As-Sanani rahimahullah ta'ala, bahawa yang pertama lebih kuat, dan itu memang lebih kuat. Bahkan pendapat yang kedua tu, itu amat-amat lemah. Sebab Nabi SAW kalau cakap syaitan, syaitanlah dia. Sebab itulah yang kita tahu daripada sudut syariat, daripada sudut bahasa. Baik, kemudian hadis yang berikutnya, wa anhu idza istayqadha ahadukum min nawmihi fala yaghmis yadahu fil ina hatta yaghsilaha thalathan fa innahu la yadri ayna batat yaduhu. Muttafaqun alaih, wa hadha lafzu Muslim. Dan darinya, dari siapa? Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Yani sampai pada Nabi SAW, apabila salah seorang dari kalian bangun dari tidurnya, maka janganlah dia masukkan tangannya ke dalam bejana sebelum dia mencucinya 3 kali, kerana dia tidak tahu di mana posisi tangannya ketika tidur. Hadis muttafaqun alaih, dan ini adalah lafaz Muslim. Ini sama bunyinya dengan hadis yang sebelum ini, kerana kedua-duanya menerangkan tentang perkara yang perlu dilakukan apabila seorang itu bangun dari tidurnya. Dalam hadis pertama disuruh apa? Cuci hidung 3 kali. Dalam hadis ini dia kata fala yaghmis yadahu, jangan masukkan tangannya, celupkan tangannya ke dalam bekas air sampailah dia basuh tangan itu 3 kali. Jadi itu perbezaannya. Di sini jangan masukkan tangan ke dalam bekas air. Kemudian sebabnya fa innahu la yadri aina batat yaduhu, kerana dia tidak tahu di mana diletak tangannya ketika dia tidur. Ada orang tahu tak ke mana tangan dia pergi waktu dia tidur? Garuk apa-apa pergi mana semuanya? Bukan tangan dia jalan. Tangan dia terlepas daripada badan dia, taklah tangan dia bergerak-gerak. Jadi lepas itu dia nak masukkan pula tangannya itu ke dalam bekas air ketika dia nak berwuduk. Ini semua kisah bila dia nak berwuduk lepas bangun tidur. Sekali lagi Nabi SAW terangkan sebabnya, iaitu dia tidak tahu di mana tangannya pergi, di mana tangannya bermalam, batat siadu. Jadi hadis ini juga sama, batat, kalimat batat macam yabi itulah, yakni tidur waktu malam. Sebab tu ulama mengatakan yang diwajibkan kita buat ni semuanya apabila kita bangun daripada tidur waktu malam, sekejap ke panjang. Walau bagaimanapun, baik, syarah tentang makna memasukkan tangannya ke dalam bekas, yaghmis yadahu. Kalimat ni kita pernah jumpa apabila lalat masuk dalam minuman, fal yaghmishu kan, dah wal yanzihu, hendaklah dia celupkan, masukkan lalat tu ke dalam minuman, kemudian hendaklah dia keluarkan lalat tersebut dengan terus kat dalam, keluarkan, tak disuruh minum kan, kita dah kata kan. Baik, yang di sini sama juga, jangan dia celupkan tangannya ke dalam bekas air. Kenapa dia celupkan air tangan ke dalam bekas? Sebab kita nak angkat wuduk dengan tangan kita. Jadi persoalannya di sini, macam mana nak angkat wuduk kalau tangan tak boleh masuk dalam air? Sebab kita nak sapu kita punya muka, nak sapu kepala, kepala tangan dan sebagainya, semua perlu pada tangan. Sekarang tangan tak boleh masuk kat dalam. Bahkan disuruh pula cuci, hatta yaghsilaha thalathan, sampai dicuci tangan tu 3 kali. Macam mana nak cuci tangan tak boleh masuk kat dalam? Ini macam mana? Ini macam susah tapi senang lah. Pakai? Okey, yang senang ni pakai paip. Paip memang paling senang lah. Tapi ni kita cakap pasal apa? Bekas, baldi ke? Bejana? Pakai gayung. Kalau gayung tak ada, apa susah baldi tu tenggek? Baldi tu tongging kan? Kalau baldi tu besar, baldi besar, yang kat atas punya tu baldi tempayan, orang nak tonggingan dia macam mana? Jadi ini sengaja saya kasi yang senang sikit, senang susah. Gayung tak ada, baldi berat besar. Wah, pakai siku. Pakai siku eh. Ni nak macam nak kayu sampan kot. Ada cara lain selain daripada pakai siku? Pakai mulut. Pakai mulut lepas tu cuci tangan 3 kali. Boleh? Kita dah beramal dengan ini, dengan hadis ini. Ataupun kita celupkan kain, boleh tak kain? Takkan kain celup kat dalam, tangan tak basah lah, tangan tak masuk dalam. Lepas tu kita perah kan, cuci kita punya tangan 3 kali, boleh juga. Jadi ni kena apa ni, kena kreativiti sikit lah. Lagi-lagi kalau kita tidur di tepi mana ni, di tepi kolam ke apa kan, kat gunung ke kat mana, mana ada gayung, paip tak ada. Jadi terpaksalah sama ada pakai mulut ataupun pakai apa-apa juga. Nah, yang penting jangan masukkan tangan ke dalam bekas air tersebut. Dia perintah atas bejana ataupun atas sungai. Ini tadi kita cuma kasih contoh je kan. Itu ada permasalahan yang betul. Adakah ini untuk dalam bekas bejana ataupun dalam kolam, ataupun kita kat tepi laut pun kita tak boleh cuci tangan kita. Kita perlu cuci tangan kita 3 kali sebelum kita masukkan ke dalam air laut. Sebab apa, kita pernah belajar kan, air banyak, air sikit. Nanti dulu itu sabar. Kita nak ceritakan sekarang tentang apa ni, hadis ini dan perbahasan ulama tentang ini. Ke surat 107, hadis tersebut menunjukkan wajibnya mencuci tangan bagi yang bangun tidur, baik malam ataupun siang. Dan yang mengatakan bahawa ini maksudkanlah tidur di malam hari adalah Imam Ahmad, dalam riwayatnya. berdasarkan sabdanya batat, telah dijelaskan tidur malam, dan ini adalah qarinah dan isyarat, maksudnya tidur pada malam hari sebagaimana telah disebutkan. Sebab kalimat bata yabi itu dalam bahasa Arab tak lain tak bukan cuma tidur waktu malam sahaja. Kalau waktu siang orang Arab tak kata dia bata yabi itu. Baik. Tetapi diriwayatkan dengan lafaz idza qama ahadukum minal lail. Ada pula lafaz macam gitu, eh. Jika salah seorang kamu bangun dari tidur di waktu malam, lagi direct menurut Abu Daud dan Tirmizi dari jalur lain yang sahih. Tetapi dapat dibantah bahawa keterangannya menunjukkan dimaksudkannya tidur pada siang hari dengan tidur pada waktu malam. Ini ada yang mengatakan tidur waktu malam, dia bangun waktu siang juga boleh juga, wallahu alam. Baik, yang lainnya berpendapat iaitu Syafi'i, Malik dan yang lainnya bahawa perintah dalam riwayat maka hendaklah dia mencucinya menunjukkan sunnah. Dan larangan dalam riwayat ini adalah menunjukkan karaha makruh. Jadi sini sekarang kita masuk tentang hukum cuci tangan lepas bangun daripada tidur sebelum masukkan tangan ke dalam bekas air. Jadi Asy-Syafi'i, Imam Malik dan lain-lain lagi mengatakan sunat saja. Kemudian larangan ni menunjukkan dia makruh saja. Walaupun mereka semua kata asal perintah, asal larangan, eh, asal perintah wajib, asal larangan haram, tapi mereka kata ada yang ada karinah yang memusingkannya daripada wajib. Karinahnya adalah disebutkannya jumlah. Ya, ini pada yang akhir tadi. Kerana penyebutannya pada najis yang tidak ada bendanya adalah dalil sunnah. Kita kena faham sikit yang ini. Mereka katakan dalil yang menunjukkan bahawa dia tidak wajib, Nabi SAW kata seseorang kalian tidak tahu di mana tangannya bermalam. Pahaman mereka, yang di mazhab Syafi'i dan Maliki dan lain-lain lagi, bila kita tak tahu tangan kita pergi mana, jadi kemungkinan tangan kita tersentuh ketika kita tidur tu tempat-tempat yang najis. Jadi bila tangan kita dah bernajis, kita tak tahu, masukkan ke dalam apa? Bekas air yang sedikit. Apa hukumnya air tadi? Air itu kan kotor, air itu akan jadi najis. Dan bila air najis kita nak angkat wuduk, wuduk kita tidak sah. Baik, jadi mereka faham macam tu. Dan mereka katakan dia sunat sebab kita tidak yakin bahawa tangan kita tu bergerak sampai kena najis. Mungkin kena najis, mungkin tak kena najis langsung. Jadi kalau ada keraguan di situ, maka perintah ini tidak wajib. Perintah ini hanya untuk berhati-hati saja. Jadi itu fahaman mereka. Jadi kita mesti ingat lagi sekali, hujah mereka ini dia murakab lah. Dia ada apa ni? Dia ada permulaan dia. Permulaan dia apa? Tangan itu pergi ke tempat najis. Walaupun Nabi SAW tak kata tau kat sini. Seseorang itu tidak tahu di mana posisi tangannya ketika dia tidur. Tapi mereka fahamkan dia bahawa dia akan pergi tempat yang najis. Lepas itu dibina atas mukadimah ini, introduction ini. Kalau pegang pada najis, masuk pada air, air itu pula akan najis. Faham? Dan kenapa dia tidak wajib? Sebab apa ni, kita tidak yakin bahawa tangan kita tu najis. Jadi perintah ni cuma untuk berhati-hati. Baik. Sebab tu dia tulis kat sini juga menjelaskan sesuatu perintah yang menimbulkan keraguan, dan keraguan tidak menunjukkan wajib dalam hukum ini. Oleh kerananya tetap mengacu pada hukum asal, yakni suci. Kemakruhan itu tidak dapat hilang tanpa mencucinya 3 kali. Ini berlaku bagi yang bangun tidur. Adapun bagi yang hendak berwuduk tetapi tidak bangun dari tidur, maka dianjurkan baginya berdasarkan hadis yang telah disebutkan pada sifat tidur. Kalau tak bangun tidur, kita disunatkan. Tidak ada masalah. Tidak makruh jika ditinggalkan lantaran tidak ada padanya dalil yang melarang. Jumhur berpendapat bahawa larangan dan perintah tersebut kerana kemungkinan adanya najis di tangan. Dan jika seseorang mengetahui di mana posisi tangannya saat tidur, seperti orang yang membalut tangannya dengan kain, lalu dibangun dalam kondisi yang sama, maka tidak dimakruhkan baginya memasukkan tangannya, yakni ke dalam bekas, meskipun disunatkan mencucinya sebagaimana yang bangun tidur. Yang lain mengatakan, nah, itu pendapat pertama lah, pendapat jumhur ringkasnya bahawa larangan ini hanya sunat saja, yakni makruh saja. Pendapat yang kedua adalah pendapat jumhur bahawa perintah mencuci adalah ta'abbudi, taat pada perintah, dan tidak ada perbezaan antara yang ragu dengan yang yakin, dan pendapat mereka ini lebih kuat sebagaimana yang telah berlalu. Insya-Allah kita akan sama pembahasan. Terima kasih, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Kita kembali kepada pembahasan hadis-hadis dalam babul wudu dalam kitab Sulul Salam ini, iaitu hadis yang terakhir yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu an. Apabila salah seorang dari kalian bangun dari tidurnya, maka janganlah dia masukkan tangannya ke dalam bejana sebelum dia mencucinya 3 kali, kerana dia tidak tahu di mana posisi tangannya di saat tidur. Lafaz hadis ini daripada Sahih Muslim. Jadi hadis ini menunjukkan umum bagi setiap orang yang bangun tidur. Ahadukum, salah seorang daripada kamu. Jadi hadis ini am, mewajibkan seseorang itu, seorang yang bangun daripada tidur itu membasuh tangannya, sama ada dia seorang lelaki ataupun seorang perempuan. Baik. Dan telah kita bahaskan atau sedang kita bahaskan tentang hukum di dalam hadis ini. Apakah hukum membasuh tangan 3 kali? Dalam hal ini, maka telah kita katakan terdapat 2 pendapat. Jumhur mengatakan bahawa ia hanyalah makruh sahaja, dan dalil mereka adalah tangan kita ketika tidur itu dikhawatiri memegang najis. Adapun pendapat yang kedua mengatakan bahawa wajib hukumnya membasuh tangan dahulu setelah bangun daripada tidur, kerana mereka mengatakan hadis itu tidak menyebutkan bahawa tangan itu akan menyentuh najis bila kita sedang tidur secara jelas. Bahkan kata mereka hadis ini serupa maknanya dengan lafaz yang sebelumnya daripada Abu Hurairah juga, iaitu syaitan tidur bermalam di lubang hidungnya. Jadi ada kemungkinan bahawa hadis ini mempunyai makna yang sama, bahawa syaitan mungkin bermain dengan tangannya sehingga meletakkan perkara yang tidak elok, kita katakan. Kalaupun tidak najis, ia mungkin perkara yang boleh mendatangkan penyakit atau apa juga daripada sudut dunia ataupun agama. Yang penting di sini, ia adalah perkara yang ghaib, yang tidak kita ketahui dalilnya ataupun sebabnya secara jelas. Maka oleh itu, dalam hal-hal seperti ini, jika tidak diketahui sebabnya secara jelas, maka hendaklah kita terima, hendaklah kita taat. Itu yang mereka katakan hadis perintah ataupun larangan yang berbentuk ta'abbudi, yang ini menyuruh hamba itu untuk taat kepada perintah yang terdapat di dalam hadis tersebut. Jadi itulah yang insyaAllah yang lebih yakin. Walau bagaimanapun kita tahu apakah dalil bagi dua belah pihak. Nah, dan sedikit saja bahawa hadis ini dijadikan oleh jumhur Imam Syafi'i terutamanya, bahawa apabila air itu kurang ataupun sedikit kurang daripada 2 kullah, bila masuk padanya najis, maka ia akan menajiskan air tersebut. Walaupun air itu tidak berubah sifatnya. Jadi ini antara dalil bagi ulama-ulama mazhab Syafi'i, Hambali dan lain-lain lagi. Dan telah kita bahaskan juga masalah ini, bahawa kita ada hadis yang lebih sahih, iaitu hadis hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai', sesungguhnya air itu suci dan mensucikan, tidak ada yang menajiskannya. Hadis ini riwayatkan oleh As-Salasa dan disahihkan oleh Imam Ahmad, dan dalam riwayat Abu Umama Al-Bahili ada lafaz tambahan bahawa air itu sentiasa bersih selagi mana tidak ada yang mengalahkan ta'muhu, yakni rasanya, baunya, dan begitu juga dengan warnanya apabila masuk najis. Jadi selagi najis itu tidak merubahkan air tersebut, maka ia tetap bersih. Jadi dalam hal ini sebenarnya ada masalah kedua. Kita tak nampak najis ni. Jangan kita katakan najisnya ada, najisnya tak nampak lagi. Lepas tu kita boleh ke tak boleh masukkan ke dalam bejana, dalam air? Ya, tentu sekali lebih-lebih lagi boleh. Jadi menunjukkan bila Nabi SAW kata jangan masukkan tangan, menunjukkan dia ada sebab, sebab lain, sebab gaib. Disebutkan oleh pakar-pakar kesihatan, antara sebab yang utama anak-anak mengalami sakit mata dan sebagainya, apabila mereka bangun tidur tu mereka tak cuci tangan, mereka gosok-gosok mata mereka, sapu muka mereka, korek hidung dan sebagainya, maka akan timbul penyakit-penyakit. Jadi itu kemungkinan datang daripada kotoran yang dipermainkan atau letakkan oleh syaitan, ataupun memang najis betul. Jadi hikmah dibalik sebalik hadis ini adalah untuk kita bersihkan tangan kita sebersih-bersihnya selepas kita bangun daripada tidur. Itu yang kita boleh dapat daripada hadis ini. Dan walau bagaimanapun, ini bukan sebahagian daripada sifat wudu. Ini bukan sebahagian daripada sifat wudu. Baik. Kemudian Ibnu Hajar Asqalani membawa riwayat atau hadis yang berikutnya, hadis yang ke-35. An Laqit ibn Sabirah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asbighil wudu wa khallil bainal asabi' wa baligh fil istinshaq illa an takuna sha'iman. Akhrajahu al-Arba'ah wa sahahahu Ibnu Khuzaimah wa li Abi Dawud fi riwayah idza tawaddata famahmil. Artinya dari Laqit bin Sabirah radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sempurnakanlah wudu dan sela-selalah antara jari jemari, dan bersungguh-sungguhlah ketika beristinsyak kecuali bila engkau berpuasa. Hadis riwayatkan Arba'ah dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah. Dan bagi Abu Dawud dalam satu riwayat, apabila engkau berwudu maka berkumur-kumurlah. Jadi hadis ini daripada Laqit bin Sabirah, beliau adalah Ibnu Amir ibn Sabirah, julukannya adalah Abu Razin, sebagaimana dikatakan Ibnu Abdul Bar, seorang sahabat yang sangat masyhur termasuk penduduk Taif. Jadi ini hadis daripada beliau, terdapat di dalamnya perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asbighil wudu. Dalam kitab dia pakai sod asbighil wudu, tapi dalam kitab-kitab lain yang kita hafal adalah dengan sin, asbighil wudu. Itu yang kita jumpa dalam Sahih Muslim, dalam riwayat-riwayat lain, isbaghul wudu. Jadi makna al-isbagh adalah menyempurnakan. Menyempurnakan, yakni sempurnakanlah wudu. Jadi bukan hanya setakat berwudu. Kerana setakat berwudu, yakni berwuduklah kalian, itu tidak ada faedah tambahan dalam hadis Nabi SAW ini. Sebab yang itu juga terdapat di dalam Al-Quran. Al-Quran perintahkan kita berwudu. Tapi dalam Al-Quran tak disebutkan sempurnakanlah berwudu. Dalam hadis ini dikatakan asbighil wudu, yakni sempurnakanlah wudu. Menunjukkan bahawa dalam hadis ini terdapat suruhan tambahan daripada apa yang terdapat dalam Al-Quran. Yang ini berwuduk dengan sempurna. Cuma yang kita nak tafsirkan adalah makna menyempurnakan wuduk. Apa makna kita telah isbahul wuduk? Jadi dalam hal ini, kata ulama, pertama sekali yang paling penting adalah kita basuh anggota yang perlu dibasuh. Dan kita sapu mana yang perlu disapu. Itu paling minimum. Tapi itu belum lagi isbahul wuduk. Itu belum sempurnakan wuduk. Maknanya semua tempat yang perlu dibasuh, kalau tangan itu dari hujung jari sampai ke termasuk ke siku sekali, maknanya semua daripada tempat-tempat tangan tu mesti nak dibasuh. Termasuk celah-celah jari dekat kuku kan. Jadi semua itu mesti nak dibasuh. Begitu juga kalau dikatakan basuh wajah, maka semua bahagian wajah tu hendaklah dikenakan air sesempurnanya, tak boleh sedikit pun yang kurang. Baik. Kemudian makna kedua atau makna tambahan sempurnakan wuduk, hendaklah dibasuh dengan air yang cukup banyak. Kalau kita tak katakan banyak, sebenarnya lebih tepat adalah sempurnakan wuduk itu dengan membasuh anggota-anggota wuduk tadi sempurnanya dengan air yang banyak. Bukan cukup makan. Susah saya nak beza-bezakan ni. Kita ada air yang banyak, kita ada air cukup banyak, kita ada air cukup makan. Ada beza ya, bahasa kita faham ya. Kalau faham selamat. Air banyak, banyak lah. Air cukup banyak, kurang sikit daripada yang banyak tu. Dia cukup, dia ada ekstra sikit. Nah, kalau cukup makan dia apa? Cukup-cukup aja. Cukup-cukup. Sikit setitik kurang aja dia dah tak sampai lah, tak sempurna. Jadi perintah menyempurnakan wuduk adalah yang atas tu. Gunakan air yang banyak. Berapa banyak? Sebagaimana disebutkan dalam hadis, iaitu bila basuh muka 3 kali. Satu kali cukup tak? Cukup makan lah. Dua, cukup banyak lah kan? Tiga tu kira cukup, tiga tu kira banyak. Kalau 4, lagi bagus. Kalau 4, terlampau banyak. Jadi kita ada lagi satu, terlampau banyak. Jadi bila dinamakan, dihukumkan berwuduk itu lebih daripada sempurna, bukan sempurna tapi dah terlebih sempurna sehingga dia apa ni dah melampau, bila dia sampai kepada had membazir. Bila dia sampai had membazir, maka dia bukan lagi sempurna. Jadi sempurna adalah banyak airnya tetapi tidak sampai pembaziran. Dan dihadkan dalam syariat adalah membasuh anggota yang dibasuh 3 kali, 3 kali saja. Jangan lebih, 3.5 pun tak boleh, 3 suku pun tak boleh. Nah. Dan ada makna di situ bahawa air bila banyak, apa akan berlaku bila kita pakai air banyak sapu muka contohnya? Ada tak titik-titik air akan turun, akan menitis? Itu menunjukkan bahawa wuduk itu sempurna. Kalau cukup-cukup je sapu, macam sapu bedak yang sikit tu je make up, yang itu tu bekok bulat, belum apa? Belum sempurna, tu cukup sangat. Jadi tak masuk dalam apa ni, melaksanakan perintah ni. Perintah ni kata, sempurnakanlah wudu. Baik. Asbiril wudu. Dan kenapa kita kata demikian? Sebab yang ini yang 3 kali, yang basuh keseluruhan dan sebagainya. Sebab hadis Humran daripada Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, hadis yang pertama sekali tu kan, ataupun hadis kedua tentang sifat wuduk Nabi SAW, disebutkan sapu 3 kali, basuh 3 kali wajahnya, tangan 3 kali, sapu kepala sekali, dan basuh kaki 3 kali. Kemudian di situ dikatakan apa ni, aku lihat Rasulullah SAW berwuduk seperti wudukku ini. Kemudian Nabi SAW berkata, siapa yang solat 2 rakaat selepas ini, selepas berwuduk seperti ini, dan dia tidak berkata-kata dalam hatinya dalam solatnya, maka akan diampunkan dosa-dosanya yang lalu. Jadi ulama mengatakan ini menunjukkan bahawa sifat wuduk dalam hadis Uthman itu tiga kali itu, itu adalah sifat wuduk yang sempurna. Jadi bila buat macam gitu saja baru dapat. Maknanya kalau sekali sapu basuh tangan sekali atau basuh tangan dua kali, tak sampai lah, tak dapat fadilat daripada hadis tersebut. Jadi ini makna menyempurnakan wuduk tiga kali dan lakukan apa-apa yang sunat. Baik, wa khallil bainal asabi', dan hendaklah engkau sela-sela antara jari jemari. Yang ini masukkan jari-jari dalam jari-jari yang jari-jari kanan tu ke dalam jari-jari kiri ketika berwuduk. Dan lebih khusus lagi ketika basuh tangan. Dan di dalam hal ini masuk-masukkan jari dalam jari ini ketika basuh tangan ini, zahir daripada hadis ini dalam dengan lafaz perintah. Khallil, perintah. Sela-selalah, masuk-masukkanlah jari itu dalam jari-jari. Jadi dia sama dengan perintah sebelumnya, sempurnakanlah wuduk. Jadi itu ada peranan di dalam hukum nanti. Wabala fil istinsyab. Jadi kita ambil satu-satulah. Yang pertama sekali adalah hukum menyempurnakan wuduk. Apa hukum menyempurnakan wuduk? Adakah dia wajib? Kalau tak sempurnakan wuduk, tidak sah ataupun berdosa. Sebab Nabi SAW dalam perintah, tadi kita dah katakan asal perintah hukumnya wajib. Tentang hadis ni tak sahih tak? Tak apa, hadis ni sahih, jangan takut. Kat bawah tu pun Syekh Al-Albani dah kata sahih lah. Jadi hadis sahih, Nabi SAW perintah sempurnakan wuduk. Jadi wajiblah sapu tiga kali, basuh tiga kali. Dia jawabnya tidak. Ini perintah tetapi tidak wajib. Kenapa? Sebab ada karina. Karina ni ada tanda-tanda bahawa perintah ini bukan perintah wajib, tapi perintah sunat. Perintah juga, tapi perintah sunat. Sebab kita ada dua jenis perintah. Satu perintah dengan keras, jadi wajib dilakukan, tak buat dosa. Kita ada lagi satu perintah, tapi perintah galakkan, perintah yang tidak keras, ghairu jazim. Jadi yang itu sunat hukumnya. So masalah kita adalah dua-dua nampak macam perintah, dua-dua nampak sama je. Tapi bila masa kita nak katakan perintah ni wajib, perintah ni sunat? Takkan nak pakai apa ni, rasa-rasa. Aku rasa perintah ni wajib, aku rasa perintah ni sunat. Macam ini ada masalah, sebab kita sedang bermuamalat dengan Nabi SAW. Kalau kita dengan bos kita dah masalah, bos kalau suruh type ni, ni sunat aja. Dia taruh tepi dah buat kerja dia. Macam jadi bila mana tadi suruh type, dia suruh-suruh je, sunat aja. Nak kalau ada time buat ke apa ataupun ni. Macam mana? Kalau benda-benda macam itu, sekali dokumen tu dokumen penting, nak fax sebelum pukul 4 ke apa, habis kalau tidak begitu dan begini, tak dapat tender ke. Jadi mana bila asal menunjukkan bahawa asal perintah adalah wajib. Itu asal. Jadi bila ada tanda-tanda, mana tahu ada tanda-tanda kat kertas tu ke, ada tanda-tanda bila dia cakap tu, kalau ada kerja tak? Tak ada kerja. Ni type ni lah. Kalau dia ada tanda-tanda macam itu tu mungkin boleh juga lah. Adalah macam, ataupun kita kenal bos sudah 20 tahun ke apa. Kalau dia cakap tone macam gini, ini wajib. Kalau tone macam gini, ini tak wajib. Contohnya, barulah kita boleh hukumkan dia tidak wajib. Sama juga dalam kita bermuamalat dengan berinteraksi dengan perintah-perintah Rasulullah SAW. Jadi sebab tu ulama susah payah untuk meletakkan prinsipnya. Prinsip hukum perintah apa dia? Okey, wajib. Selagi tidak ada karina. Dalam hal ini asalnya sepatutnya wajib, tapi mereka katakan dia tidak wajib sebab ada karina. Karinanya apa? Karinanya adalah di dalam Quran. Semua balik pada itu. Quran suruh basuh muka saja. Suruh basuh tangan. sapu kepala, basuh kaki. Ada sebutkan tak mesti sampai 3 kali ke 2 kali? Tak ada. Jadi asal buat aja dah taat perintah ke tidak, asalnya sudah. Bila nak hadis pula mengatakan siapa buat macam ini dapat pahala gini-gini ataupun disuruh sempurnakan wuduk, menunjukkan bahawa ini tidak wajib. Dan dikuatkan pula dengan hadis tadi. Hadis tadi awak mesti nak kena highlight. Hadis Rifa'ah tadi. Itu surat berapa tadi? Itu hadis yang paling penting dalam bab ni. 106. Ha, 105, 106 lah. Ha, 105 tu di bawah. Hadis Arab Badui tu. Hadis tu hadis yang sahih. Bahawa orang ni hadis musyi usalah, orang yang apa ni, solat dia tak betul. Dia masuk masjid, dia solat 2 rakaat, Nabi SAW, dia beri salam pada Nabi SAW, Nabi SAW jawab. Dan Nabi SAW kata pergi balik, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Pergi solat balik sebab engkau tadi tak solat. Dia solat lagi. Lepas solat dia beri salam dengan Nabi SAW. Nabi SAW jawab. Nabi SAW kata pergi balik solat. Dia buat macam itu sampai 3 kali. Akhirnya dia give up. Dia kata apa? Aku dah susah payah. Aku dah tak boleh buat lebih baik daripada solat ini. Ha, kemudian Nabi SAW katakan, tak langkah wuduk macam mana Allah perintahkan. Kemudian tak langkah takbir. Kemudian kau nak menghadap kiblat. Kemudian kau takbir. Kemudian kau baca apa yang mampu daripada Quran, tak silap saya. Kemudian telah kau rukuk, sampailah tumak nina, dan kau bangun, sampai habis lah. Sampai habis. Itu antara dalil apa ni, wajibnya bertumak nina. Sebab tu ulama dia solat tak ada tumak. Tapi faedah yang kita dapat adalah wuduknya pun, Nabi SAW kata wuduklah secara yang sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah. Yang ni dalam Al-Quran. Jadi awak nak highlight yang 105 tu. Jadi itu akan menjawab semua kemusykilan. Kalau tak yakin, itulah dalil yang boleh yakinkan. Baik, asbiril wuduk, sempurnakan wuduk, hukumnya sunat saja. Sebab tak ada diperintahkan oleh Nabi SAW pada orang Arab Badui tadi suruh basuh sampai 3 kali. Kemudian khallil bainal asabi', masukkan jari kepada jari yang lagi satu, jari-jari kepada tangan yang lagi satu. Sama juga, ini juga hukumnya apa? Sunnah, walaupun dengan lafaz perintah. Walau bagaimanapun, dalam hal memasukkan jari jemari dalam tangan ini, dalam membasuh tangan ini, terdapat dua keadaan. Yang pertama, apabila kita berwuduk dengan air yang banyak. Yang kedua, bila kita berwuduk dengan air yang sedikit. Kalau kita berwuduk dengan air yang banyak, wajib tak kita masuk-masukkan jari-jari ketika basuh tangan? Kalau air banyak, air dah banyak dah, wajib tak nak masuk-masukkan lagi jari? Tak payah. Sebab kita yakin bahawa air dah banyak, mesti air dah kena pada semua tempat. Baik, isunya adalah bila kita gunakan air sedikit, air cukup makan. Air cukup makan. Persoalan di sini, ketika air sedikit, wajib kita masukkan jari ke dalam jari lagi satu. Jika hanya dengan perbuatan demikianlah baru air boleh masuk di celah-celah jari. Jadi kita wajibkan dia kenapa? Sebab tidak boleh sempurna wajib membasuh tangan secara sempurna melainkan dengan mensela-selakan jari. Jadi dia jadi wajib. Dan ada kaedah yang menunjukkan hal ini, mala yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Apa yang tidak boleh disempurnakan satu wajib itu melainkan dengannya, maka perkara itu jadi wajib. Asalnya tak wajib, tapi kalau tak buat dia, yang wajib tak dapat buat, tak dapat sempurna. Jadi benda tu yang tak wajib jadi wajib. Jadi asalnya takhlil apa ni, masukkan jari jemari tak wajib, tapi bila air kalau tak boleh masuk melainkan dengan masuk jari jemari kerana air sedikit, maka dia jadi wajib. Sekarang kita air memang banyak, air sampai terlampau banyak sampai banjir, mana tahu satu hari kita air sedikit cukup-cukup aja. Jadi ke sini baru kita ada fikah. Oh, kalau air ni sikit, kita basuh ni tak cukup dia, tak masuk dia dekat celah-celah jari. Ketika ni wajib kita masukkan jari-jari dalam jari-jari. Qallil bainal asabi. Tidak disebutkan di sini jari mana, jari tangan ataupun jari kaki. Baik, tapi kebanyakan ulama mengatakan jari ini adalah jari tangan. Jari tangan. Tapi umumnya daripada sudut lafaz, dia adalah jari tangan dan kaki. Okay. Tapi dalam syarahnya, kita baca sikit syarahnya. Dan sela-selakan antara jari jemari, yang dimaksudkan adalah jari-jari kedua tangan dan kaki. Dan telah disebutkan dengan jelas dalam hadis lain dari hadis Ibn Abbas, jika engkau berwuduk, maka sela-selalah ruas jari kedua tangan dan kakimu. Akan disebutkan perawinya sebentar lagi. Kemudian bersungguh-sungguhlah ketika beristinsyak, kecuali jika engkau sedang berpuasa. Jadi kalau tangan kita senang faham, macam mana nak masukkan jari dalam tangan. Tapi kalau kaki pula macam mana? Takkan kaki punya jari masuk dengan kaki punya jari? Jatuhlah kita. Atau kita duduk bersila. Jadi macam mana masukkan jari tangan ke dalam jari kaki? Kemudian macam mana tu nak buat? Kalau ni kita masuk satu-satu ke? Kita masuk lima sekali, masuk dalam lima. Lima dalam lima lagi senang ke lah. Tapi kalau kaki macam mana? Masuk lima dalam lima ataupun satu-satu. Kita tengok ada orang buat satu-satu pun ada. Jadi yang benar dalam hal ini apa ni? Apa juga cara? Sebab tak sebutkan macam mana. Tak sebutkan macam mana, yang mana senang. Yang penting tercapailah apa tu? Masukkan air ke dalam celah-celah jari kaki dan tangan. Tak ada yang apa ni. Ada kata pakai tangan kiri lah dan sebagainya, tapi tak ada riwayat yang sahih tentang hal tersebut. Kalau ada orang dia punya tangan itu, dia punya kulit tu tercantum kat kaki ke kat tangan, macam itik punya lah, wajib tak dia masukkan air ke dalam? Dicelah-celah kan? Jawabnya tak, tak wajib lah. Sebab apa? Bila dia cuci mesti kena punya. Sebab dia punya tu dah apa? Dah bersambung. Dia tak ada celah-celah lah. Dia dah kira dah tak ada, dah tak ada celah-celah. Dimaksud di sini adalah untuk menyempurnakan apa ni, membasuh tangan dan kaki, itu saja. Baik, yang terakhir, perintah yang terakhir, wabaligh fil istinsyaq, dan berlebih-lebihanlah dalam istinsyaq. Istinsyaq apa? Masukkan air dalam hidung, melainkan jika kau sedang berpuasa. Jadi baligh ataupun asal maknanya buluh. Buluh maknanya sampai aja. Setakat dah sampaikan air, maknanya dah cukup. Tapi kalau baligh, ada masuk alif kat situ, dia ada maknanya lebih daripada setakat sampai. Terlebihlah, lebihkan dia. Jadi istinsyak masukkan air dalam hidung. Kalau masuk kat ujung hidung pun dah kira istinsyak, betul tak? Tapi perintah kat sini suruh lebihkan dia. Jadi lebih lagi masuk sampai seberapa banyak yang kita boleh masukkan air itu ke dalam hidung. Sampai kat ujung sekali. Jadi ini juga perintah. Cuma perintah yang terakhir ini ada pengecualiannya. Kalau kita sedang berpuasa, jangan buat macam tu. Kalau kita tidak berpuasa, hendaklah kita masukkan banyak-banyak air kat dalam hidung. Jadi untuk yang terakhir ini ada kelainan hukumnya. Nah. Dan yang terakhir juga adalah satu karinah yang menunjukkan bahawa perintah-perintah dalam hadis ini semuanya menunjukkan sunat sahaja, bukan wajib. Kenapa pula? Sebab kalaulah masukkan air dalam hidung tu banyak-banyak, hukumnya wajib. Mesti sama hukumnya bila tak berpuasa dan bila kita sedang berpuasa. Mana boleh lain kan? Kalau asal dia wajib, mesti sama je dalam keadaan, semua keadaan. Bila dikhususkan perintah masukkan banyak-banyak air dalam hidung itu dalam keadaan tidak berpuasa, ini menunjukkan bahawa perintah ini hukumnya sunnah. Faham? Pasal basuh anggota badan, kalau betul ni wajib at all times lah, bila-bila saja. Jadi ini juga karina untuk perintah yang terakhir dan juga perintah yang kedua dan perintah yang pertama. Jadi ini semua menunjukkan bahawa perintah-perintah ini semua tidak wajib. Dan faedah lain daripada hal ini, tentang masalah puasa lah, ni pun kita dah bahaskan cepat-cepat dalam hal ini. Kenapa Nabi SAW larang kita berbanyak-banyakkan istinsyak ketika berpuasa? Sebab kalau dah banyak air masuk dalam hidung, ada kemungkinan dia tertelan. Dan telan daripada mulut lah, telan daripada hidung. Dan bila dia masuk, dia akan sampai ke halqum. Betul tak? Sampai ke halqum, mana sempat kita nak tahan kan? Jadi dia akan terus masuk ke dalam rongga badan, sampai ke perut. Dan bila itu berlaku, air masuk dalam rongga badan, puasa menjadi batal. Sebab itu telah dikira sebagai meminum air atau memakan air. Jadi faedah daripada hadis ini, kita ada perintah sunat berlebih-lebihan ketika masukkan air dalam hidung, dalam wuduk. Dan kita ada larangan daripada perbuatan tersebut bila kita sedang berpuasa. Sengaja saya terangkan ini dua kali. Sebenarnya kita ada larangan lebih-lebihkan masukkan air dalam hidung ketika berpuasa. Sebab bila Nabi SAW kata banyakkanlah masuk air dalam hidung melainkan kamu berpuasa, menunjukkan bila berpuasa jangan masukkan air banyak-banyak dalam hidung. Dan jangan maknanya haram, bukan makruh je, dia jadi haram. Sebab ia akan merosakkan puasa, boleh merosakkan puasa. Jadi siapa yang lakukan juga, maka dia dah berlebih-lebihan dalam agama dan dia melakukan perkara yang haram. Satu perkara lagi adalah tentang kaedah usul fiqh yang diambil daripada hadis ini, terutama yang terakhir tu. Mereka mengatakan terdapat kaedah saddul zari'ah atau saddul zara'i'. Apabila, ya, ini makna saddu tu menutup. Al-zari'ah atau zara'i' ini adalah perkara-perkara yang boleh menyampaikan kepada yang haram atau keburukan. Jadi syariat ni datang, dia menutup pintu-pintu yang boleh membawa kepada perkara yang dilarang. Macam mana? Sebab kita dilarang berlebih-lebihan masukkan air dalam hidung ketika sedang dalam puasa. Sedang apakah hukum asal masukkan air dalam hidung? Yang ni dalam keadaan biasa. Sunat kan? Sunat. Dapat pahala. Tetapi bila dalam berpuasa, dia boleh membawa kepada perkara lain, iaitu perkara yang dilarang, iaitu membatalkan puasa, hukumnya haram. Jadi ditutup pintu tersebut walaupun asal dia apa? Asal dia dibolehkan. Jadi ini kaedah diambil daripada hadis ini dan juga hadis dan ayat Quran yang amat banyak sekali. Ini adalah kaedah yang amat masyhur, iaitu saddul zari'ah. Apa juga perkara yang asalnya boleh dilakukan, bahkan sunat dilakukan, tapi bila dia boleh membawa kepada perkara yang lebih buruk, kepada yang haram, maka kita tutup, kita haramkan dia. Kaedah ini digunapakai oleh ulama Maliki, ulama Hambali. Sebenarnya semua mazhab lah, cuma yang masyhur dari mazhab Syafi'i, mereka tidak memakai kaedah ini. Tapi bila kita lihat balik, rupa-rupanya mereka pakai juga. Tapi bila kita cakap, mereka kata mereka tak pakai. Dan antara dalil untuk kaedah saddu zari'ah ini adalah firman Allah SWT, وَلَا تَسُبُّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. Jangan kamu caci maki tuan-tuan yang disembah selain Allah. berhala-berhala ke apa ke, nanti mereka akan mencaci maki Allah SWT dengan tanpa ilmu. Jadi ini dalil untuk kaedah kita tutup pintu yang boleh bawa kepada keburukan. Asalnya boleh kita caci maki Tuhan-Tuhan yang disembah selain Allah SWT. Sebab kita lihat Nabi Ibrahim AS dia uluk-uluk kan apa? Berhala-berhala apa ni kaum dia. Ala ta'kulun malakum la tantiqun, kan? Kenapa kamu tak makan? Dia bukan cakap itu dia apa ni, dia agungkan Tuhan-Tuhan tu. Tak makan ke? Tak bukan tu. Kenapa kamu tak makan? Dia ejek. Kemudian dia kata malakum la tantiqun, kenapa kamu tak cakap? Tak, kamu tak boleh cakap. Itu dia. Jadi dia ejek-ejek kan, patung-patung so. Dapat pahala ejek-ejek Tuhan-Tuhan selain Allah SWT. Sebab itu meninggikan Allah SWT dan menghinakan semua yang disembah selain Allah SWT. Tetapi jika perkara tersebut boleh membawa kepada perkara yang lebih buruk, mereka akan balas balik. Tapi macam mana mereka balas balik? Kau maki Tuhan aku, aku maki Tuhan kau. Jadi mereka akan memburukkan Allah SWT dengan tanpa ilmu. Dan itu adalah satu perkara yang tak boleh. Sebab kita yang penyebabnya. Jadi benda yang asalnya boleh itu ditutup, dia jadi haram. Okay, samalah dengan orang yang mencaci maki mak bapak orang lain. Kata Nabi SAW, la'anallahu man la'ana waliday. Allah melaknati orang yang melaknat kedua ibu bapa. Macam mana? Dia laknat mak bapak orang lain. Dia maki hamun mak bapak orang lain. Jadi orang tu balas balik maki hamun mak bapak dia sendiri. Jadi dia penyebab dia. Jadi itu juga dalil dalam hal ini. Dia banyak apa ni, contoh-contoh tentang kaedah ini. Antara dia juga adalah perbuatan Umar bin Khattab radhiyallahu an. Pada zaman beliau, orang-orang selalu pergi ke pohon di Hudaybiyah, di mana Nabi SAW dan sahabat-sahabat telah melakukan bai'ah, bai'atul ridwan yang ada dalam Al-Quran tu. Laqad radiyallahu anil mu'minina idh yubayi'unaka tahta syajarah fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala sakinata alaihim wa'athabahum fathan qariba. Sampai habis ayat tu, sesungguhnya Allah telah redha terhadap orang-orang yang beriman yang ketika mereka membai'ah engkau wahai Muhammad di bawah pohon, di bawah sebuah pohon, iaitu pohon di Hudaybiyah. Pohon tu masih ada lagi selepas wafat Rasulullah SAW. Tapi apa yang berlaku adalah ada sebagian orang yang jahil, mereka pergi kat pohon tersebut untuk ambil berkat, untuk doa-doa kat sana dan sebagainya. Perkara ini sampai kepada pengetahuan Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an, maka dia pun perintahkan untuk menebang pohon tersebut. Asalnya pohon tu tak ada apa-apa. Pohon tu ada sebut dalam Quran. Pohon tu mengingatkan peristiwa yang apa ni, yang amat dicintai oleh Allah SWT. Tetapi dipotong pohon tersebut kerana apa? Ia boleh membawa kepada kepada bid'ah dan syirik. Jadi itu juga fahaman para sahabat tentang kaedah ini. Jadi seorang qadi, seorang mufti, walaupun tak ada dalil yang haram, tapi dia lihat kalau dia kata boleh, dia bolehkan ni, nanti akan bawa pada keburukan yang lebih besar, maka dia keluarkan fatwa haram. Orang pun tanya, mana ada dalil? Mana ada dalil? Dalilnya adalah kaedah ni. Jadi dia boleh gunakan kaedah ini apa ni, sebagai ijtihad. Sebab tu ada tempat dia kata orang perempuan tak boleh drive kita, contohnya. Kita semua kata, mana ada dalil? Memanglah tak ada dalil, tapi dia dalilnya. Sebab apa? Tempat sana dan tempat sini tak tak sama. Padang pasir banyak-banyak apa semuanya. Kalau kereta rosak, apa yang akan berlaku? Tak nanya punya kerja. Dan apa ni, keadaan di sana berbeza dan seterusnya. Jadi kita kena hormati ulama-ulama yang mengeluarkan fatwa menggunakan kaedah ini. Sebab kaedah ni banyak sangat digunakan oleh oleh ulama daripada dulu dan dan sekarang. Allahu a'lam. Kemudian di dalam riwayat Abu Daud, hadis tadi di Arba'ah dan disahihkan Ibn Khuzaimah. Kemudian dalam riwayat Abu Daud, iza tawadda'ta famadmim, apabila engkau berwuduk hendaklah engkau berkumur-kumur. Jadi ini juga satu hadis yang muskil kan, Kerana dalam hadis ini ada perintah berkumur-kumur ketika berwudu. Sekali lagi, kalau ada perintah, asal dia wajib. Kalau tak kumur-kumur ketika berwudu, hukumnya berdosa minimum. Ada orang kata tidak sah wudu tersebut. Dan sedang kita dah baca dulu Nabi SAW bila berwudu kumur-kumur ke tidak? Kumur-kumur. Kemudian dalam hadis ini dia suruh pula kumur-kumur. Jadi ini menguatkan pendapat yang kata berkumur-kumur itu wajib. Jadi muka surat 109 perenggan yang terakhir kata As-San'ani rahimahullah ta'ala, sabda beliau dalam riwayat Abu Daud, jika engkau berwudu maka berkumur-kumurlah, dijadikan dalil wajibnya berkumur-kumur. Bagi yang berpendapat bahawa berkumur-kumur tidak wajib, ia menjadikannya sunnah dengan indikasi, yakni qarinah yang telah disebutkan dalam hadis Rifa'ah bin Rafi' bin Rafi' mengenai perintah Rasulullah SAW terhadap Arab Badui berkenaan dengan tata cara wudu yang solat tidak sah tanpa dengannya. Dalam tata cara wudu tersebut tidak disebutkan kumur-kumur dan istinsyak. Sama macam dalam Quran. Macam mana? Mana lagi kuat? Kumur-kumur wajib sebab Nabi perintah, Nabi buat, ataupun kumur-kumur tak wajib sebab Quran tak sebut dan Nabi SAW tak ajar pada orang Arab Badui tu? Macam mana? Ha? Wajib atau tak wajib? Sunat. Kalau orang kata wajib, kita tahu tak dalil ya? Kuat tak dalil ya? Kuat lah. Nabi buat, Nabi perintah. Perintah asal dia wajib. Tapi bagi orang yang tak buat, kalau kita kata sunat, ada tak dalil ya? Ada. Quran tak suruh. Nabi pun kata berwuduklah seperti mana Quran suruh. Kalau perlu nak kena komo-komo lah, itulah ini, baca bismillah sebagainya, tentu nak usah datang ajar pada orang Arab Badui ni. Masalah ni hampir serupa dengan masalah solat malam. Boleh tak solat malam lebih daripada 8 rakaat? Sama lah. Kan orang Arab Badui tu tanya Nabi SAW, ya Rasulullah, kaifa solatul lail, bagaimana solat malam? Dia bukan tak tahu solat malam tu rukuk, sujud apa semuanya. Sebab Nabi SAW jawab macam mana? Solatul layli masna-masna. Solat malam itu dua rakaat, dua rakaat. Apabila kau takut subuh masuk, fa'autir birakaat, maka berwitirlah dengan satu rakaat. Kalau betul Nabi SAW faham orang ini tak tahu macam mana nak solat malam, solat malam lain ke? Pakai baju hitam ke? Tutup lampu ke? Pasal malam eh? Ha. Atau ada zikir khas ke apa? Tak lah. Jadi Nabi SAW cuma jawab tentang bilangan rakaatnya je, iaitu dua rakaat, dua rakaat. Bukan empat-empat, bukan tiga-tiga, even juga baliknya kan. Tak, dia dua-dua juga sampai masuk subuh. Kalau takut masuk subuh, witirlah dengan satu rakaat. Apa gagal orang Arab Badui tu buat bila dia dengar Nabi SAW macam itu? Dia solat berapa rakaat pun lah, mungkin 8, mungkin 10, mungkin 4, mungkin 100. Kalau 1000 boleh 1000. Yang penting bila dia takut subuh, dia akan witir dengan satu rakaat. Mungkin 20 ke? 20. Jadi sama dengan riwayat apa ni, hadis yang sahih, iaitu hadis Rifa'ah bin Rafi' radhiyallahu an. Tapi jangan kita dah tahu ataupun kita rasa bahawa dia sunat, kita pun tak nak kumur-kumur. Tak mau masuk dalam hidung. Tak mau cuci tangan tiga kali sampai ke pergelangan. Nanti masuk dalam bab bismillah, tak mau baca bismillah, semua tak buat. Buat yang ngam-ngam aja. Tak mau tiga kali. Tak mau sapu telinga. Itu adalah ilmu yang tak bermanfaat. Memang tak manfaat. Dikhawatirkan dapat dosa pula. Tak beramal dengan ilmu ni. Baik, riwayat yang terakhir insyaAllah ni hadis yang terakhir kita ambil, hadis ke-36. Wa'an Uthman radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yukhallilu lihyatahu fil wudu, akhrajahu at-Tirmidhi wa sahahahu ibn Khuzaimah. dari Uthman radhiyallahu an bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyela-nyela janggutnya ketika berwudu. Hadis riwayat Tirmizi dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah. Uthman radhiyallahu an adalah Abu Abdullah Uthman bin Affan al-Umawi al-Qurashi. Salah seorang khalifah yang empat dan salah seorang dari 10 orang yang pertama masuk Islam. Beliau telah hijrah ke Habsyah 2 kali dan menikahi 2 putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama menikah dengan Ruqayyah. Setelah Ruqayyah meninggal, Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahkannya dengan Ummu Kulthum. Beliau diangkat menjadi khalifah pada hari pertama bulan Muharram tahun 24 Hijrah setelah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan beliau terbunuh pada hari Jumaat 18 Zulhijjah tahun 35 Hijrah. Beliau dikebumikan pada malam Sabtu di Baqi', usianya ketika itu 82 tahun dan ada yang mengatakan selain daripada itu. Dia beliau antara orang yang awal-awal masuk Islam, Sabiqin al-Awwalin radhiyallahu anhu. Beliau banyak punya jasanya kepada agama Islam, sedekahnya amat banyak Beratus-ratus ekor unta dan perigi di Madinah tu, perigi Roma, beliau lah yang mewakafkannya di jalan Allah SWT. Dan juga beliau ketika menjadi khalifah, beliau telah mengumpulkan Quran itu menjadi satu apa? Menjadi satu mushaf yang standard. Adapun orang pertama yang mengumpulkan Quran tu menjadi satu buku, satu mushaf adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tapi selepas itu mushaf tu banyak. Kemudian zaman Uthman radhiyallahu an bila melihat bahawa orang dah baca dengan macam-macam bacaan bukan kiraat yang datang daripada Rasulullah SAW, sebab ada orang yang bukan Arab masuk Islam bacanya pun dengan penitelo dan sebagainya dengan salah-salah, maka Uthman bin Affan setelah bersepakat dengan sahabat-sahabat, beliau telah membakar semua mushaf-mushaf dan menjadikan mushaf yang digunakan cuma satu saja, namakan mushaful imam, al-imam. Kemudian daripada mushaf imam itulah dicetakkan beberapa nuskah, diberikan kepada negara-negara sini. Dan mushaf itulah yang ada sampai sekarang. Cuba bayangkan kita punya yang mushaf yang kita baca itu semua atas kumpulan daripada pengumpulan Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu. Itulah dia dapat banyak pahala. Jadi dengan itu tak ada khilaf lagi tentang macam mana nak baca Al-Quran. Apa kiraat pun ada kat dalam mushaf Uthmani insya-Allah. Baik, jadi beliau telah dibunuh. Itu satu perkara yang amat menyedihkan. Sebagaimana Umar bin Khattab, beliau juga telah dibunuh ketika beliau di rumahnya oleh orang-orang Khawarij. Nah. Jadi hadis ini dikeluarkan oleh Al-Hakim, Ad-Daruqutni, Ibn Hibban dari riwayat Amir bin Syaqiq dari Abi Wa'il. Al-Bukhari berkata hadis ini hasan. Bukhari dah kata hasan dah cukup lah tu Imam Bukhari memang mahir dalam apa ilmu hadis. Dan Al-Hakim berkata kami tidak mengetahui ada cacat padanya dalam kondisi bagaimana pun. Ini perkataannya dan telah dita'ifkan oleh Ibn Ma'in. Tapi ada juga ulama' yang melemahkan hadis ini. Tapi kalau Ibn Ma'in nak bandingkan dengan Imam Bukhari, siapa punya kita ambil? Bukhari ini dah cukup. Bukhari apa juga orang cakap, kalau lawan dengan Bukhari, Bukhari memang menang. Sebab dia Amirul Mukminin dalam hadis. Baik. Atau orang kata hadis ini lemahlah dalam Sahih Bukhari. Hadis ini lemah dalam Sahih Bukhari. Kalau ada dalam Sahih Bukhari, maknanya Imam Bukhari kata dia sahih. Pendapat lain sebetul tertolak. Ini kekuatannya, ketinggiannya ilmu Imam Al-Bukhari dalam Allah Ta'ala. Baik. Al-Hakim meriwayatkan beberapa syahid, yang ini saksi-saksi untuk hadis ini daripada Anas, Aisyah, Ali dan Ammar radhiyallahu anhum bagi hadis tadi. Penulis berkata dan di dalamnya juga ada dari Ummi Salamah, Abi Ayyub, Abi Umama, Ibnu Umar, Jabir, Ibnu Abbas dan Abi Darda. Banyak sahabat yang riwayatkan ni. Ni dah, kalau dah kira ni dah macam mutawatir. Dan telah disebutkan bahawa semuanya dhaif kecuali hadis Aisyah. Dan berkata Abdullah bin Ahmad dari bapaknya. Siapa bapaknya? Imam Ahmad bin Hanbal. Tidak disyariatkan menyela-nyela janggut sedikit pun. Ini satu perkara yang pelik. bahawa Imam Ahmad bin Hanbal, dia guru pada Imam Bukhari pula, dia kata tak sunnah apa ni sele-sele janggut ketika berwudu. Jadi sebab tu kalau kita hanya ikut orang aja, hanya ikut imam, kita sendiri akan apa ni runsing, kita akan apa ni confuse lah. Sebab tu kita disuruh ikut orang yang ikut dalil. Kita nak ikut dalil mungkin kita tak faham, jadi kita ikut orang, kita ikut imam yang ikut dalil. Jadi dalil dah hasan, dalil dah sahih, kita ikut ulama yang katakan dia. Baik, hadis Uthman ini menunjukkan disyariatkan menyela-nyela janggut. Tadi menyela-nyela jari kan, kaki dan tangan. Cuma masalah adakah ia wajib ataupun tidak. Kalau kita lihatlah zahir hadis ini, Nabi SAW lakukannya. Dan telah kita sebutkan beberapa kali, adakah perbuatan Nabi SAW sahaja dah menunjukkan perbuatan itu wajib, semua mesti buat? Jawabnya apa? Tidak. Asalnya tidak. Kalau perintah, mungkin kita boleh katalah perintah tu wajib. Tapi kalau setakat buat, mungkin dia sunat, mungkin dia khusus untuk Nabi SAW. Jadi sebab itu ada khilaf di kalangan ulama'. Ada yang mengatakan seperti Al-Hadawiyah, satu mazhab Syiah, menyela-nyela janggut hukumnya wajib. Sebagaimana halnya sebelum janggut itu tumbuh. Kemudian banyak hadis mengenai perintah menyela-nyela, akan tetapi semuanya tidak luput dari cacat dan kelemahan. Kalau nak kuat dengan hadis yang memerintah, semua hadis yang memerintah itu lemah. Maka tidak dapat dijadikan hujah dalam mewajibkannya. Adapun khilaf di kalangan a'imma arba'ah, imam-imam yang empat ni, tentang menyela-nyela janggut ini, mereka membeza-bezakan keadaan janggut. Satu janggut yang tebal, satu janggut yang tidak tebal. Kalau janggut yang tidak tebal, mereka semua kata apa? Tak payah nak sela-selakan jari ke dalam janggut tersebut. Sebab apa? Bila kita terus sapu dagu lah, sapu muka, apa, basuh muka. Janggut tu ada macam, macam tak ada. Mesti wajib kita apa ni, basuh muka tu seluruh. Tetapi permasalahannya bila janggut itu tebal. Kemudian masalahnya janggut ni tebal ni, apakah yang dinamakan janggut yang tebal? Berapa sentimeter? Berapa meter? Berapa panjang atau sebagainya? Baik, kalau dah boleh apa ni, dah buat apa ni tocang baru dikatakan tebal. Jadi kata ulama, had tebal ini adalah apabila tidak nampak belakang janggut itu kulit. Kulit muka dah tak nampak lagi. Kalau dah tak nampak lagi kulit, dah betul-betul nampak cuma janggutnya saja, maka itulah dikatakan janggut yang tebal. Dia ada hukum yang khusus istimewa. Ada yang mengatakan had tebal tu mengikut kepada adat kebiasaan. Bila orang biasa kata, wah ni janggut tebal, tebal lah tu. Ni janggut tak tebal, tak tebal. Pendapat ada juga. Ada yang kata tebal tu bila susah nak apa, nak basuh janggut itu. Kalau dah susah sangat, ni dah tebal. Kalau masih tak susah lagi, dia masih tipis lagi. Jadi kalau tipis maknanya apa? Wajib lah basuh semuanya sekali. Nah, jadi yang benar adalah pendapat yang pertama. Janggut yang tebal apabila tak nampak lagi kulit muka. Kulit muka tu termasuk pipi tu kan, yang tulang kat gigi tu, dan juga dagu. Baik, apa hukumnya kalau janggut itu tebal? Maka kata ulama, tidak diwajibkan kita basuh apa yang di dalam janggut yang tebal. Dah tak wajib lagi. Sebab ketika janggut itu tebal, janggut itu dah jadi apa? Dah ambil hukum muka. Sebab apa definisi muka wajah ni? Apa yang berhadapan. Apa yang berhadapan itu semua wajah. Wajah, muwajah. Apa yang di hadapan kamu itulah wajah. Sekarang dah tak nampak lagi kat dalam. Jadi yang kat luar tu semua dah kira apa? Dah kira muka. Oleh kerana itu kita buat dia macam hukum muka. Jadi kita mesti basuh semua muka tu dan semua janggut. Semua janggut tu kita mesti basuh. Tapi sampai dalam-dalam ke? Tak payah, yang luar je lah. Sama macam apa ni, bila kita basuh muka, tak payah muka, tak payah nak masukkan air dalam hidung, masuk dalam air dalam mulut, dalam mata kan? Ha. Jadi begitu juga janggut. Jadi kita mesti basuh semua yang apa? Yang di luar. Di luar. Yang zahirnya saja. Sama ada yang dekat dengan muka ataupun yang jauh daripada muka. Kalau janggut panjang kan? Semua sampai kat ujung, sampai kat end tu mesti kena apa? Mesti kena air. Itu ikut pendapat sebahagian ulama. Dan itu pendapat yang rajih sebenarnya. Ada pendapat ulama lain kata, kalau yang ujung-ujung tu dah panjang sangat tu tak payah. Yang benarnya mesti juga pasal dia kat depan. Jadi dia ambil hukum, hukum muka. Kemudian wajib atau tidak apabila janggut itu tebal untuk menyela-nyelakan janggut ketika berwudu? Wajib atau wajib? Boleh tak, boleh tak dijadikan hadis ini, perbuatan Nabi SAW ini menunjukkan wajib? Sebab Nabi SAW menyela-nyelakan janggutnya. Dan janggut Nabi SAW jenis yang tebal confirmnya ke? Tebal ikut adat ke? Atau tebal macam mana? Betul-betul tebal. Dan Nabi SAW dalam solat sir, solat zuhur contohnya, boleh nampak janggut-janggut dia bergerak-gerak daripada belakang. Daripada belakang menunjukkan bahawa dia sedang baca apa ni? Sedang baca Quran ke apa, dalam ketika dia solat. Menunjukkan janggutnya tebal. Dari tepi pun nampak, dari bawah pun nampak. Jadi Nabi SAW menyela-nyelakan janggut. Jadi kata ulama, hendaklah kita sela-selakan janggut itu, janggut itu tebal. Tetapi cukup itu je. Tak payah kita nak basuh sampai kat dalam apa ni, dagu tu semua dah tak apa. Tak payah. Jadi kita masukkan tangan daripada dalam, kita sela-selakan janggut, maknanya kita dah basuh janggut tu secara apa ni, secara keseluruhan. Boleh tak boleh? Kalau janggut kecil macam ni, semua mesti nak kena basuh. Semua nak kena basuh lah. Nampak kan dia punya apa tu? Dia punya kulit ni semua, semua nak kena basuh. Yang luar-luar ni dah tak payah. Sebab ni bukan muka lagi. Luar-luar ni, pasal dia sikit je kan? Kita tak payah ni, kita ambil yang ni je. Yang terlebih-terlebih janggut ni tak payah. Sama macam rambut wanita yang panjang. Mestikah kita sapu sampai 1 meter kalau rambut dia sampai 1 meter? Ke yang tak kepala je kan? Tak kepala je. Yang lebih tu tak payah. Nak kena sapu sampai bawah tu masalah besar. Jadi cukup kita sapu yang apa ni? Yang ada atas kepala saja. Sebab yang atas tu lah yang dinamakan kepala. Sama juga dengan janggut, yang di depan tu lah yang dinamakan muka. Panjang ke bawah ataupun ke tepi kiri kanan. Ada apa-apa soalan? Lepas bangun tidur. Pasal lepas tu dia tak cakap kita tak menuduk kan. Kecuali lepas tu kali. Jadi kenapa Al-Hafiz masukkannya Al-Hafiz dalam buat duduk? Kita tak bangun tidur dan tak bangun selasa duduk. Oh, kenapa Imam Al-Hafiz bin Hajar masukkan hadis Abu Hurairah dalam bab wudu, sedangkan lafaznya tak kata ketika kamu bangun daripada tidur dan kamu nak berwudu, maka masukkan air dalam hidung kan? Tapi lafaznya apa? Bila kamu bangun dari tidur, hendaklah kamu basuh hidung saja, tak sebutkan kamu nak berwudu. Jadi ini wallahu alam, kata orang tu ni riwayat yang mengisyaratkan kepada apa ni, maknalah dalam riwayat tersebut. Riwayat yang apa dipanggil tu, mukhtasar, riwayat ringkas. Jadi kadang-kadang ulama dia tak bawa riwayat yang penuh. Dia bawa riwayat yang ringkas daripada yang penuh. Sebelum itu kita kena ingatkan lagi kenapa Ibnu Hajar bawa hadis-hadis di dalam kitab dia. Walaupun kadang-kadang hadis tu pelik ataupun hadis tu lemah dan sebagainya, sebabnya dia nak bawakan hadis-hadis yang diguna pakai oleh ulama-ulama dalam fiqah. Tak kira mazhab apa pun. Jadi dia bawa. Jadi contohnya dalam masalah apa tu yang kita katakan tentang basuh tu, basuh hidung tu, dia bawakan riwayat tu, dia bawakan riwayat tu. Cuma dalam riwayat tu dia cuma letakkan yang ringkas saja, dia tak bawa yang riwayat yang Bukhari. Kenapa dia tak bawa riwayat yang Bukhari? Mungkin mereka tahu bahawa maksudnya adalah untuk apa ni? Untuk ketika berwuduk. Baik, yang tadi tu sapu telinga, kemudian apa tu, masukkan air dalam jari kan, kaki dan tangan, lepas tu apa lagi, dan dalam janggut tu semuanya, itu semua cerita untuk apa? Wuduk sahaja. Untuk apa? Wuduk sahaja. Adapun bila kita mandi junub, cerita dia dah lain. Dia dah tak ada kira je tebal ke tipis ke, sapu semua dah tak ada main. Semua main apa? Bah? Semua basuh. Dah tak ada cerita lagi. Semua mesti kena. 1 jam rambut. Kalau dah terlepas, semua nak kena 1 meter, 1 meter nak kena bah? Nak kena basuh seluruh. Kecuali kalau dah tak lepaskan rambut. Jadi ini khusus untuk apa ni? Untuk untuk wuduk. Oleh kerana itu kita masuk satu lagi hadis, terpaksa lah. Tapi kita nak ambil poin dia je, iaitu hadis Abdullah bin Zaid radhiyallahu an, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam utiya bi thulutai mud faja'ala yadluku dhira'ai, akhrajahu Ahmad wa sahahu Ibnu Huzaimah. Dari Abdullah bin Zaid radhiyallahu an bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan air sebanyak 2/3 mud, maka beliau menggosok lengannya. Kita nak bahaskan tentang mud tu, berapa banyak air tu. Kita nak bahaskan tentang dia menggosok lengannya. Baik. Ini kenapa Ibnu Hajar bawa riwayat ni? Sebab terdapat ulama yang mewajibkan ketika berwuduk itu menggosok-gosokkan apa? Anggota badan, anggota wuduk. Kalau basuh tangan tu mesti nak kena gosok. Tak cukup dengan apa, letak air je tak cukup. Mesti nak gosok-gosok. Adal yadluku. Siapa mereka? Ini adalah mazhab yang masuk dalam mazhab Maliki. Dan mereka sama juga, ketika berwuduk pun wajib nak kena gosok, ketika mandi pun wajib nak kena gosok. Adapun mazhab jumhur, mereka kata apa? Mereka kata tak wajib. Kenapa tak wajib? Nabi buat ni. Pertama mereka jawab, Nabi buat tak semestinya wah wajib ni kan, dia sunnah. Jadi sunnah. Kemudian apa lagi? Quran, apa lagi? Quran tak suruh gosok, Quran suruh basuh, suruh cuci. Jadi menunjukkan bahawa yang wajib cuma basuh atau cuci. Gosok itu hanya sunnah saja. Kecuali dalam satu keadaan, bila air itu sedikit, di mana tak boleh sampai kepada semua anggota wuduk tu kecuali dengan menggosok-gosokkannya, barulah wajib kita gosok-gosokkannya. Itulah yang kita katakan selesaikan jari jemari. Nah. Baik, ada apa soalan lain? Nah. Tadi air. Air apa? Cuci tangan. Kalau bawa tidur. Baik. Kalau air banyak. Apa hukumnya kita bangun daripada tidur sebelah waterfall lah, kat gunung ledang ke apa, tidur malam, wajib tak kita cuci tangan 3 kali dengan gayung dulu baru kita masukkan tangan ke dalam waterfall? Jawapannya susah juga kan. Ikut lafaz hadis, fi ina, dalam bekas air. Bekas air bahasa Arab tu kecil lah, sedikit airnya. Jadi nak ikutkan kolam air, waterfall lagi air mengalir ni semuanya, air laut ni semua tak masuk. Jadi kalau ada orang kata, saya tak ingat tak eh, kalau ada orang kata dia sunat, bolehlah, sebab apa ni, dia tak apa ni, tak masuk kat dalam lafaz hadis. Tetapi Tetapi kalau kita ambil pendapat yang mengatakan ini hanya ikut perintah, kerana ada makna-makna ghaib kat situ, syaitan masuk dalam hidung, syaitan main dengan apa ni, mungkin main dengan tangan dan sebagainya ketika dia tidur, maka ketika itu wajib juga dia basuh kedua tangannya. Lagi kat gunung lidang atau kat gunung-gunung, macam-macam benda, semut apa datang, serangga apa datang, jilat tangan dia ke apa, jin ke jilat tangan dia. Lepas tu tahu-tahu saja dia nak masukkan air tu kat dalam waterfall tersebut, takut dia basuh, mungkin tak bagus bagi dia, wallahualam. Tapi dalam hal ini dia tak sama dengan apa, dengan dalam hadis. Banyak ada juga kita ambil masjid malam ni. Ada apa-apa soalan lain tak ada? Ya. Lepas bangun tidur, dia tak terkait dengan wudhu kan? Jadi dia tersendiri. Dia tersendiri. Jadi sekarang dia bangun tidur dari bangun tidur malam, dia nak berwudhu. Dan wudhu ada basuh tangan sendiri. Sekarang dia basuh 6 kali tu? 6 kali, betul. Dia basuh 6 kali. Dia masukkan hidung tu 6 kali. Air dalam istinsyak tu pun 6 kali. Lepas tu disunatkan lagi bila dia nak berwudu kan, basuh lagi 3 kali. Itu menunjukkan dia ta'abudi, tak ada makna apa najis ataupun tidak. Lepas tu basuh lagi tangan daripada hujung sampai siku lagi, dah 9 kali. 9 kali kan, mula-mula bangun tidur punya. Yang kedua apa? Mula-mula punya tu, yang nak kumuh-kumuh punya time tu. Yang lagi satu, bila time basuh tangan daripada hujung sampai. Riwayat ni, riwayat apa ni, masuk air dalam hidung dengan riwayat basuh tangan, semua sama, sama konteks, lafaz lain-lain. Dia apa kita katakan tu, dia berkaitan dengan perkara yang sama, yakni perintah apa ni, sunnah untuk orang yang bangun tidur. Dia ada, memang ada dua perkara. Satu, masuk air dalam hidung. Satu, cuci tangan sebelum dia masukkan air dalam bekas. Jangan faham bahawa oh ini yang ini bila tengah wudu, yang ini bukan tengah wudu. Dia dua-dua sama-sama untuk bila kita nak berwudu. Jadi wajibnya kita buat ni semuanya bila kita nak berwudu ataupun nak mandi. Jadi tak mesti bangun terus kita nak kena basuh tangan. Tidak. Bangun terus kita nak masukkan air dalam hidung. Tapi bila kita nak berwuduk, kita wajib. Sebelum berwuduk, kita masuk air dalam hidung. Sebelum berwuduk, kita basuh tangan. Jadi dia punya itu semua bila sebelum kita masuk, apa ni, nak berwuduk. Nah, boleh. Jadi kan, saya tak pakai air dengan sikit berwuduk kan. Jadi ada hadis dengan seorang angkat wuduk dengan satu mu. Itu sahih ini tak? Sahih, 2 per 3 mud. Tadi baru kita baca 2 per 3 mud, bukan 1 mud. 2 per 3 mud. Belum try saya. Tapi itu sikit lah. 2 per 3 mud itu sikit lah. Tak tahu. 1 mud ini kan. Kalau 2 per 3 baru 2 kali itu kan. Jadi kalau dia ambil yang penting itu, dia ingat tak ada sikit. Jadi adakah makna apa tadi? Dalam hadis Uthman dengan hadis Ali, kita lihat dia ambil bekas untuk berwudu. Apa dia buat lepas tu? Dia masukkan tangan dia kat dalam, dia cuci. Jadi air itu cuci tangan, kumur-kumur, buang kan? Okay, kalau kita kemudian dia basuh muka, cukup basuh muka, tangan, lepas tu sapu kepala dengan kaki semua dengan bekas tu. Agak-agak tu satu mood tak? Maksudnya dah lebih. Dan dia kata, aku lihat Nabi SAW buat macam ini. Jadi ini menunjukkan bahawa bukan maknanya secara berterusan Nabi SAW pakai air yang amat sedikit macam itu. Tidak. Itu kita tak bahaskan bab air. Tetapi kita ada dalil isbahul wudu, sempurnakan wudu. Kemudian kita ada hadis apa tu kita baca, bila dia basuh muka maka akan dihapuskan dosanya mengikut akhir titisan. Banyak air tu, banyak, cukup banyak sampai apa ni, bukan cukup banyak, banyak sampai apa ni, sampai menitis. Jadi menunjukkan itu maknanya sempurna. Jadi kita ada perbuatan Nabi SAW, ada macam-macam keadaan. Jadi kita pilih yang mana, yang mana kita mampu adalah ambil yang, kalau boleh lah kita ambil yang paling sempurna. Sebab kita bila masak antara bekat yang mana nak fikir, sebab hadis nak dan wakil tu yang mana kita cakap jangan berlindungan duduk walaupun sudah jauh sebelah. Jadi kita tak tahu yang mana yang kita belajar air tu. Kalau kita, jadi had membazir air itu mana? Itu soalan yang kita dah tadi bahaskan. Had apa ni dah sampai melebih sangat. Apa ya? Bila 4 kali dah. Jadi maknanya sekarang ada orang pakai lebih daripada bukan satu mod, dia pakai 4-5 liter pun satu bali. Misalnya lah. Misalnya. Dia tak expert. Kita tak salah kan? Selagi dia buat tu semua 3 kali. Kalau awak boleh buat lagi sikit dan tapi sempurna juga 3 kali semuanya, lagi bagus. Pakai sikit air lagi tapi sempurna semuanya, masih menitis lagi kan, itu lagi bagus. Mungkin kaedah dia sekarang kita pakai pipe kan, kita buka pipe bertadar, so sama ada kita tadar water flow ataupun kita tutup kemudian dia cukup tak faham dengan macam tu. Ini soalan dia macam tu. Oh, tak ada, dia tak cakap macam tu. Nak kena tutup, buka tutup, buka tutup. Tidak kan dah macam dia dah membazir kan, soalan dia membazir. Kita buka pipe water flow je kan, main terdak je kan. Sama ada itu yang dipahamkan dengan membazir yang tu, kenapa? Adakah itu membazir? Tanya dekat sini lah, adakah itu membazir ke tidak? Kalau itu kita kena tutup, buka tutup, buka tutup. Saya tak boleh kata dia membazir ke tak membazir. Dia tengok air tu macam mana dia, kita pakai, kita gunakan air tu cepat ke tak cepat dan sebagainya. Sebab kalau nak wajibkan setiap kali nak basuh ni, maksudnya kita jangan pakai paip. Kita terus taruh dalam apa? Bekas. Kita ambil daripada bekas betul-betul buat macam Nabi SAW. Kalau kata tak mau ni, tak mau membazir. Jadi kita seharusnya tak boleh. Bahkan tak seharusnya kita susah-susahkan umat sampai macam itu sekali. Sebab zaman kita semua dah pakai paip. Dan insyaAllah kalau sedikit terkeluar yang kita tak pakai kerana setengah kita nak basuh muka ke apa kan, itu air tu terturun juga kan, insyaAllah dimaafkan. Kita sengaja nak membazir kan, tak mau nanti kita wajibkan nanti jadi susah pula, lama-lama tercabut apa ni kepala baik tu. Wallahualam bissawab. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum.